Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Yang pertama, brosur halaman 2 di surat Al-Ahzab ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi. Wa minhum man qada nahbah, wa minhum man yantadhir. Wa ma battalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Pertanyaan yang pertama, apa janji orang-orang mukmin kepada Allah? Apa yang dimaksud menunggu-nunggu? Saya sudah berjanji dan bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan dosa, karena tidak tahan saya melakukannya. Bagaimana cara menebusnya, Ustaz? Coba ulang Anda pertanyaanmu tadi. Yang terakhir, saya sudah berjanji dan bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan dosa, karena tidak tahan saya melakukannya. Bagaimana cara menebusnya, Ustaz? Itu berarti melanggar janji. Katanya berjanji tidak akan berbuat dosa, terus tidak tahan. Oh, tidak berbuat dosa kok tidak tahan, itu gimana? Ya, jadi tidak berbuat dosa tidak tahan, berarti malah senang berbuat dosa loh. Bagaimana menebusnya? Ya bertaubat. Ya, bertaubat kepada Allah. Kalau sudah bertobat, jangan mengulang lagi. Ya, tobatnya caranya seperti yang saya terangkan berulang kali itu di surat Az-Zumar ayat 53 itu dan seterusnya, itu dibaca cara bertobat kepada Allah. Kemudian orang mukmin yang menepati janjinya kepada Allah, yaitu memang janji pada Allah. Sebagai seorang mukmin kan mau mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sudah janji. Jadi seorang mukmin, nanti apa yang diperintahkan oleh Allah, dia akan laksanakan semaksimalnya. Dia akan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Ya. Itu mesti harus ya, sampai dia mati, terbunuh di jalan Allah pun dalam rangka menepati janji Allah. Karena orang mukmin itu kalau dipanggil untuk kepentingan jihad fisabilillah, dia tidak akan minta izin. Nah, karena janji keimanannya itu. Coba dibaca surat Taubat itu ayat 44-45, nah itu dibaca itu. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 44 dan 45. La yasta'dhinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dhinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya. Ya, itu kan. Orang mukmin itu kalau diseru untuk jihad di jalan Allah, berjihad, tidak pernah minta izin. Tidak pernah minta izin kepadamu. Di sini maksudnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi menyeru orang mukmin untuk dijihad fi sabilillah, dia tidak akan minta izin. Walaupun dengan berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dia tidak minta izin. Karena orang mukmin itu percaya sepenuhnya apa yang dijanjikan oleh Allah kepada dirinya. Ya, maka dari itu walaupun sudah terbayang risiko di dalam menepati janjinya Allah tadi, risiko-risiko yang akan dihadapi itu sudah tampak. Tapi dia tidak minta izin. Maka dikatakan orang yang beriman sebenarnya, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 15 itu, coba diulang kembali itu. Di situ ada kalimat summa lam yartabu. Tidak minta izin karena tidak ragu-ragu. Apapun yang akan menimpa dirinya, itu sudah tidak diragukan lagi. Maka orang mukmin tidak ada kalimat mau melaksanakan perintah Allah kok. Engko gak ngono, engko gak ngene, engko enggak ada jadi ragu dijalankan apa tidak, jalankan apa tidak. Itu bukan orang mukmin. Orang mukmin sudah yakin ini perintah Allah, ya. Jalankan semaksimalnya walaupun sudah tergambar resikonya. Maka kalau pada ayat ini nanti sampai diterangkan di situ kan, ya. Maka di antara mereka ada yang gugur. Ya, gugur. Mati syahid di dalam peperangan. Nah, yang lain masih menunggu. Di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit sekali tidak berubah janjinya. Melihat temannya ada gugur dalam sabilillah tadi. Dia tidak terlari, tidak. Dia menunggu-nunggu saat ya gugur seperti yang lain tadi mati syahid tadi. Ya, walaupun risikonya mati. Karena imannya yang kuat dalam hatinya tadi. Lam yartabu, tidak ragu-ragu. Ya, dibaca ayatnya. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Ya, pakai ayat itu ulaika humus shodiqun. Mereka itu yang benar imannya. Siapa itu? Diartikan ayo. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, itu kan? Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ya, dia tidak ragu-ragu untuk berjihad di jalan Allah baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Ya. Maka tadi dalam perjuangan, dalam sabilillah, dalam peperangan ada yang gugur. Lah yang gugur itu tidak lari ke belakang, takut gugur seperti yang lain. Tidak, malah yang lain menunggu-nunggu. Saat gugur dalam sabilillah tadi, mati syahid. Dia menunggu-nunggu. Ya, karena janji Allah, dia tidak ragu-ragu. Walaupun akibatnya gugur, mati, ya tak? Tidak ragu dia menghadapi risiko itu. Nah, ayat berikutnya tadi innama yasta'dzinukal ladina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wartabat qulubuhum. Hanya saja orang yang minta izin kepadamu diajak jihad fillah itu orang-orang yang tidak beriman. Ya. Karena walaupun hatinya mengaku beriman, wartabat qulubuhum, hati mereka ragu-ragu. Jadi iman disertai dengan ragu kan jadi munafik nanti. Kalau orang yang iman sebenarnya tsumma lam yartabu, dia tidak ragu-ragu. Apapun yang akan menimpa dirinya di dalam melaksanakan keimanan, dia teguh hati. Ya, teguh hati. Maka di sini diterangkan mereka sedikit pun tidak berubah, tidak merubah janjinya, teguh hatinya. Walaupun resiko sampai mati dalam peperangan, dalam perjuangan tadi. Tapi orang yang hatinya ragu, wartabat qulubuhum, dia ragu-ragu untuk mengamalkan iman dalam kehidupan ini, karena dibayangkan nanti dikucilkan masyarakat, nanti dibenci, nanti dibekot, nanti diusir dan sebagainya sampai ragu dia. Nah, orang yang ragu-ragu begitu tidak betul imannya. Ulaika musaddiqun, orang yang imannya benar menghadapi segala sesuatu dalam menjalankan keimanan itu tidak ragu-ragu. Tapi kalau orang yang hatinya ragu, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Dia serba ragu dengan hidupnya diombang-ambingkan penuh dengan keraguan antara iya dan tidak, ya. Itu orang munafik, imannya munafik penuh dengan keraguan itu. Nah, orang begitu itu namanya hatinya berpenyakit, fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit. Nah, itulah jadi maksud itu. Jadi orang iman itu betul-betul pilihan Allah. Dia mempercayai janji Allah itu sepenuh hati. Ya, maka sekalipun harus mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, tidak ragu-ragu. Karena dia yakin apa yang dimiliki, hartanya, jiwanya, itu sudah dibeli oleh Allah. Dibeli oleh Allah dengan surga. Ya. Coba dibaca surat Taubat 111 itu. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih wa dzalika humul fawz wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, ini kan orang mukmin itu dirinya, hartanya yang dikorbankan di jalan Allah dibeli oleh Allah dengan surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi dirinya dan hartanya itu dibeli oleh Allah dengan dibayar dengan surga. Nah ini, maka orang mukmin tidak ragu-ragu. Payak tuluna wayuk talun. Apa dia dalam peperangan nanti membunuh orang atau dibunuh? Membunuh atau dibunuh, ya sudah dijanjikan oleh Allah baik dalam kitab Taurat, dalam Injil maupun dalam Al-Quran. Dia dijanjikan oleh Allah dibeli dengan surga. Maka terus diartikan. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi kalau jual beli dengan Allah, jangan ragu-ragu. Allah berjanji, kalau kamu berjuang di jalan Allah, hartamu, dirimu yang kamu korbankan untuk perjuangan di jalan Allah itu dibayar oleh Allah dengan surga. Baik kamu nanti membunuh atau dibunuh, sudah menjadi janji Allah dalam kitab Taurat, dalam Injil, dalam Quran. Ya, semua orang iman itu dijanjikan oleh Allah dibayar harta dan dirinya dengan surga. Maka fastabshiru bi baikum alladzi bay'tum bih, bergembiralah kamu. Ya. Perhitungan perjualbelian, perdagangan dengan Allah itu jangan takut, bergembiralah kamu. Bergembiralah. Lah orang yang bergembira melakukan jual beli dengan Allah itu dikatakan oleh Allah, wa dzalika huwal fawzul adzim. Itu suatu keberuntungan yang besar. Maka sekalipun tadi teman-temannya banyak yang gugur, yang belum gugur itu malah menunggu-nunggu supaya mendapatkan sahid seperti temannya yang sudah dapat gugur tadi, dia malah wah koncone do mati terus layu. Layu jadi pengecut. Engko ndak mati koyo kae, ndak malah ditunggu-tunggu itu. Jadi mati fisabilillah itu menjadi harapan bagi orang mukmin tadi. Karena akan dibayar oleh Allah surga. Ayak tuluna wa yuktalun, ya. Kamu membunuh atau dibunuh, masuk surga kamu. Nah, itu iman yang sebenarnya. Nah, kita tuh banyak orang yang mengaku beriman, apalagi kok sampai perang di jalan Allah. Mengamalkan tuntunan yang sudah diyakini kebenarannya, nanti di masyarakatnya dianggap tidak umum itu sudah bingung kok. Ya, sudah dikucilkan wis ki wong ra umum iki nek ndegawe aja diundang sore mati aja dipendem gitu sudah bingung. Padahal sudah katakan berkali-kali toh, orang itu kalau sudah mati itu tidak mikir mati wajib mikirnya ora mati kuwi. Gitu. Nah, jadi kalau sudah mati itu tidak usah berpikir saya dipendem apa diguang neng laut apa dibiarkan itu urusan yang hidup. Jadi kalau kita diancam wis nek mati ben mendem dhewe ora dipendem ora apa-apa. Ya. Ya ndak? Kalau orang mati tidak dipendem, yang dosa siapa? Yang hidup. Karena dikubur itu jadi haknya yang mati. Jadi orang mati itu kalau Islam mempunyai 4 hak. Dimandikan, dikafani, disalatkan, kubur udah kalau 4 itu sudah diberikan semua, sudah lunas. Maka kalau tidak dikubur jangan takut yang mati itu, yang dosa yang hidup. Bagi yang mati dikubur ya mau, tidak dikubur ya mau. Ya. Nek ora dikubur terus ora gelem kuwi jenenge rong mati kowe. Maka itu kan mau kan? Dah mau dibuang di laut ya silahkan buangan dah. Dah mati kan enggak apa-apa bagi yang hidup. Kalau haknya orang yang mati tidak diberikan, yang dosa yang hidup. Biasanya kan takut, wah nek ngamal iki nek mati ora dikuburi. Malah ana wedi sing wati nek mati glundung ketok. Tapi mati kok diglundunge ra gelem itu njaluk diapake kamu. Nah. Itu maka orang mengamalkan tuntunan Allah itu, perintah Allah itu mesti ada risikonya. Nah, orang yang beriman, risiko yang terjadi apa pada menimpa pada dirinya, kalau saya yakin yang saya lakukan suatu kebenaran, tidak usah takut. Tidak usah takut. Kalau kamu masih berhitung takut, nah berarti ragu. Kalau imanmu betul, ulaika humus shodiqun, itulah orang yang imannya benar, lam yartabu, tidak ragu-ragu. Dah saya mau mengamalkan perintah Allah, kamu mau mengatakan apa, silahkan. Mbak Arani ora bermasyarakat, Mbak Arani ora umum, Mbak Arani sakarmu sing muni. Tidak peduli. Ya. Ya, gitu ya. Apalagi? Brosur halaman 2 masuk ke halaman 3. An Ubaidi bin Sabbaki anna Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala Arsala ilayya Abu Bakrin maqatala ahli al-Yamamati fa idza Umar bin al-Khattab indahu. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu inna Umar atani fa qala Innal qatla qad istaharra yawmal yamamati bi qurra'il qur'ani wa inni akhsha an yastahirra al-qatlu bil qurra'i fil mawatini fa yadhhaba katsirun minal qur'ani wa inni ara an ta'mura bi jam'il qur'ani qultu li umara kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umaru hadha wallahi khairun Falam yajal Umaru yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lidhalika wa ra'aitu fi dhalika alladhi ra'a Umaru. Dari Ubaid bin As-Sabbak, bahwasanya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, Aku Abu Bakar mengutus seseorang kepadaku setelah perang Yamamah. Dan setelah saya datang kepada beliau, ternyata Umar bin Khattab berada di sisinya. Abu Bakar berkata, sesungguhnya Umar datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya perang Yamamah sangat berat yang menyebabkan gugurnya para penghafal Al-Quran. Dan sungguh aku khawatir peperangan di berbagai tempat akan menyebabkan gugurnya para penghafal Al-Quran. Sehingga dengan demikian banyak dari ayat-ayat Al-Quran juga akan hilang. Maka aku berpendapat, sebaiknya engkau segera memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Aku berkata kepada Umar, bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Umar menjawab, demi Allah, ini adalah ide yang baik. Umar terus-menerus memujukku hingga Allah melapangkan dadaku untuk hal itu, dan akhirnya aku sependapat dengan Umar. Pada kalimat, aku berkata kepada Umar, bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan, apakah sebenarnya kekhawatiran Abu Bakar itu tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut bid'ah atau bagaimana, Ustaz? Jadi itu kan zaman Rasulullah, begitu beliau menerima wahyu Al-Quran dibacakan pada para sahabat-sahabat Nabi, itu langsung yang bisa menulis kemudian menulis. Ada yang menulis di pelepah-pelepah pohon, ada yang menulis di lempengan-lempengan batu, ada yang menulis, pokoknya di mana sembarang ada tempat dia bisa menulis, dia tulis. Di samping para sahabat-sahabat menghafalnya. Nah, ketika perang Yamamah, banyak orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Ini terbentik dalam pikiran Umar bin Khattab. Waktu itu khalifahnya Abu Bakar, Rasulullah sudah wafat. Usul pada Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, hendaklah engkau perintahkan mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang sudah ditulis oleh para sahabat-sahabat Nabi, ya. Kemudian dikumpulkan orang-orang yang hafal-hafal Al-Quran, dicocokkan. Nanti setelah itu dijadikan satu, dibendel. Cara saya kira brosur itu dibendel jadi siji. Ya. Sebab saya khawatir. Nanti kalau dalam peperangan-peperangan yang lain banyak juga orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia, sedang belum dikumpulkan ayat-ayat atau wahyu yang ditulis oleh para sahabat Nabi, belum dikumpulkan menjadi satu, dicocokkan dengan orang-orang yang hafal, saya khawatir kalau nanti banyaknya orang yang hafal Quran meninggal, akhirnya hilang ayat-ayat itu nanti. Nah, Umar bin Khattab usul pada Abu Bakar seperti itu. Awalnya Abu Bakar menjawab, bagaimana saya untuk melakukan seperti itu, sedang Nabi tidak pernah melakukannya dan tidak pernah memerintahkannya untuk mengumpulkan seperti itu. Jadi khawatir, tak? Jadi kalau tidak dilakukan Nabi, ya khawatir ini melakukan suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, takut. Tapi Umar terus mendesak terus, wallahi ini suatu ide yang baik. Ini suatu ide yang baik. Masuk akal kan? Ya kalau nanti orang-orang yang hafal Quran meninggal, belum ada dikumpulkannya tulisan-tulisan Al-Quran, bisa hilang betul itu. Nah, akhirnya Allah memberikan kelapangan hatinya Abu Bakar bisa menerima usulnya Umar. Terus memanggil Zaid bin Sabit tadi yang penulis, termasuk penulis pada zaman Nabi. Begitu Quran dibacakan oleh Nabi, ditulis oleh dia itu. Maka ditunjukkan juga. Panggil oleh Abu Bakar, ketika itu Umar sudah ada di sisi Abu Bakar. Diterangkan, Umar usul begini. Yang pertama, Zaid bin Sabit pun tidak mau, karena Nabi tidak melakukannya. Tapi karena diterangkan manfaatnya, baru akhirnya bisa menerima. Maka dikumpulkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Semua penghafal-penghafal Al-Quran dikumpulkan. Dan penulis-penulis Al-Quran yang tadinya ditulis di sembarang tempat, ya sudah, kumpulkan semua menjadi satu. Antara tulisan yang ada dengan penghafal-penghafal Al-Quran itu dicocokkan. Ya singkatnya, terkumpullah ayat-ayat Al-Quran seperti yang ada pada sekarang ini. Kumpul menjadi satu, waktu disimpan di, metode sekarang ya di Istana Negara gitu. Simpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah begitu. Jadi usul itu sangat baik. Namun Nabi ketika itu memang tidak memerintahkan. Tapi walaupun Nabi tidak memerintahkan, itu sebenarnya sudah suatu isyarat wong Nabi menyampaikan itu. Bagi yang bisa menulis langsung menulis kan. Tulisan itu maksudnya kan jadi barang bukti otentik bahwa Nabi pernah menyampaikan wahyu yang bunyinya seperti ini. Nah maka Nabi tidak memerintahkan, tetapi memerintahkan untuk ditulis, itu berarti kan supaya ada bekasnya. Lah Umar ini berpikiran cerdas, walaupun ada tulisan, Kalau belum sempat dicocokkan dengan yang hafal, dengan dikumpulkannya tulisannya, jangan-jangan nanti ada yang hilang. Kalau ada yang hilang, para penghafal Quran sudah mati, berapa banyak ayat-ayat yang tidak dihafal, yang tidak dihafal oleh yang hidup akhirnya hilang. Sulit untuk mencocokkannya. Ya, akhirnya diterima oleh Abu Bakar pada saat itu. Apakah itu termasuk bid'ah? Ya. Tulis-menulis itu bukan urusan ibadah. Di samping itu, ya, kalau itu para sahabat tidak ada bid'ah. Jadi kita mengikuti sahabat Nabi itu tidak ada bid'ah. Wong Nabi sendiri juga mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi Nabi merintahkan mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Sedang Umar sahabat Nabi, Abu Bakar sahabat Nabi. Ya, maka kalau mengusulkan ditulis dikumpulkan itu atas inisiatif dari sahabat Nabi, itu bukan termasuk urusan bid'ah. Boleh itu. Maka dilaksanakan akhirnya. Apalagi di brosur halaman 1 diterangkan, pada zaman Khalifah Abu Bakar, Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu mushaf. Sedangkan pada pemerintahan Umar bin Khattab mengusulkan supaya Al-Quran dihimpun menjadi satu nuskoh. Apa yang dimaksud mushaf dan nuskoh, serta apa beda keduanya, Ustaz? Paragraf kedua dan ketiga saya baca. Ketika Nabi SAW wafat, Al-Quran sudah lengkap dan tersusun sebagaimana sekarang ini dan dihafal oleh para sahabat, namun belum terkumpul dalam satu mushaf. Baru pada zaman Khalifah Abu Bakar, itulah Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Terjadinya pengumpulan Al-Quran itu berawal dari usul pemikiran Umar bin Khattab yang terus-menerus mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya Al-Quran dihimpun menjadi satu nuskoh. Apa yang dimaksud mushaf ya, sama dan nuskoh? Maksudnya sama itu. Satu mushaf itu jadikan satu bendel gitu, kemarin itulah. Jadi Quran yang berserakan ditulis. Karena ada sahabat menulisnya ada di pelepah pohon, ada di kulit-kulit binatang, ya, ada lagi di lempengan-lempengan batu. Ya, itu supaya dikumpulkan jadi satu. Ya, jadi satu. Terus disalin, ditulis. Ditulis. Jadi satu mushaf artinya jadi ya satu lembaran, satu kumpulan. Kalau kita satu bendel gitu lah. Tidak berserakan begitu, tapi bendel menjadi satu. Jangan sampai ada kecicir, hilang nanti. Nah, maka di bendel menjadi satu supaya tidak hilang. Sama itu maksudnya. Maka Abu Bakar terus didesak oleh Umar supaya dikumpulkan menjadi satu tuh. Dihimpun menjadi satu nuskoh sama lah. Jadi jangan sampai dikumpul ketok tapi tidak dibendel. Ya. Misalnya brosur ini kamu kumpul ketok setahun tapi orang dibendel. Nanti hilang bisa. Maka di sini ada bendel brosur tahun 2008. Ada, tidak ada yang kecicir satu pun. Minggu pertama bulan ini, minggu kedua, minggu ketiga. Dari Januari sampai Desember. Ini 2013, hebat 2012 ini yang sedang dikumpulkan. Walaupun mungkin saudara juga tiap minggunya dapat brosur ini, cuma ditumpuk tak dikumpulkan, tidak dibendel jadi satu, bisa hilang nanti. Kalau sudah dibendel jadi satu, nah ini usulnya Umar, contohnya seperti itu, supaya tidak ada yang kecicir, maka dibendel jadi satu. Apalagi? Dalam brosur ini, tidak diterangkan bagaimana proses penamaan atau pemisahan surat, tetapi yang diterangkan hanya bagaimana pengumpulan ayat. Apakah waktu Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sudah berwujud surat per surat, Ustaz? Oh sudah. Yang mengumpulkan di surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa, surat Al-An'am, surat Al-Munafikun, itu sudah sejak zaman Nabi. Sudah seperti itu. Maka dikumpulkan. Ada surat Al-Madaniyah, ada Makiyah. Ini sudah terangkan. Yang diturunkan di Mekah nama surat Makiyah. Yang diturunkan di Madinah, Madaniyah. Itu sudah dikumpulkan. Ini Madaniyah, ini termasuk Makiyah. Sudah ada. Dan surat-surat Makiyah umumnya secara garis besar umum isinya Tauhid, Akhlak, begitu. Belum ada perintah yang mengandung hukum, perang dan sebagainya, belum. Itu telah di Madinah nanti. Lah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau surat Madaniyah itu yang sudah banyak mengandung perintah perang dan sebagainya itu di sana. Kalau di Mekah masih tauhid, belum ada perlawanan, belum ada perintah perang, belum ada. Apalagi dalam pengumpulan Al-Quran, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Tetapi dalam Al-Quran, dalam urutan surat pertama adalah Al-Fatihah. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, maka di dalam susunan mushaf Al-Quran itu tidak ditulis, tidak disusun sesuai dengan turunnya ayat itu tidak. Sebab ayat yang itu Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Itu kan ayat yang terakhir turun, wahyu terakhir turun itu. Tapi ditulis itu yang terakhir kan kulangut birabinas kan? Ya, padahal yang terakhir wahyu turun itu. Ya, kok susunannya seperti itu? Ya memang itu sudah sejak zaman Nabi disusun sedemikian rupa. Al-Fatihah mengapa ditaruh di depan? Ya, Al-Fatihah itu juga disebut umul kitab, induknya kitab, umul kitab. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu lengkap isinya, maka dikatakan umul kitab. Ya, ada tauhid yang di situ kan pokoknya dalam Islam itu kan tauhidnya kuat, ketergantungannya kepada Allah, ya, minta pertolongan hanya kepada Allah, jauhkan dari jalan yang sesat, ya itu. Maka di situ ditulis di depan. Nah, itu semua itu sudah sejak zaman Nabi seperti itu. Kita menerima sudah seperti itu. Ya. Karena hakikatnya yang tahu susunan ini surat Al-Baqarah, ini surat An-Nisa, ini surat ini diletakkan urutan kan Nabi yang tahu. Sahabat-sahabat Nabi pun tinggal menyusun apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Apalagi? Pertanyaan berkenaan dengan brosur sementara cukup, Ustaz. Ya, baik. Ya, kita jawab pertanyaan minggu yang lalu, masih banyak ini yang utang belum terjawab ini. Pertanyaan akad 20 Januari 2013. Ya. Bolehkah kita berharap mati dalam jihad fi sabilillah, Ustaz? Benar ya. Jadi jihad berharap mati. Siapa berharap mati itu gimana? Ya. Berharap mati fisabilillah boleh saja, tetapi jangan menyengaja mati, ya. Kalau perang di jalan Allah itu harapannya juga lai kalimatilah untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, nek berkabung tentara Islam kabeh berharap mati ya bubar nanti. Ya toh? Lai kalimat untuk menjulang tinggikan agama Allah. Orang kafir yang meremehkan, menghina, melecehkan, orang musyrik juga termasuk menginjak-injak agama Allah ini, maka harus kita hadapi, kita luruskan tauhidnya biar benar. Adapun begitu kok diperangi, nah, kita tidak boleh mundur. Berani, andai kata mati, mati fisabilillah. Tapi harapannya jangan matinya, tapi harapannya menjulang tinggikan agama Allah. Adapun resikonya mati, maka tadi digembirakan. Fastabsyiru bi baikum alladzi bay'tum bih. Bergembiralah kamu. Jual beli dengan Allah. Karena kalau kamu nanti di jalan Allah, baik kamu nanti membunuh musuh atau dibunuh, masuk surga kamu. Dibunuh atau membunuh, maka jangan takut mati, tapi jangan menyengaja untuk mati. Berharap mati syahid boleh saja, tapi bukan berarti tujuan utama berharap mati syahid, tapi tujuannya itu menjulang tinggikan agama Allah. Itu namanya jihad fisabilillah. Apalagi? Ketika seorang khatib mulai berkhutbah, seperti pada umumnya, yaitu membaca hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat takwa, apakah seperti itu sudah sesuai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Ya, sudah betul yang khatib-khatib di majlis itu di mimbar-mimbar Jumat itu sudah betul begitu. Sudah betul begitu tuh. Ya, memang seruan utama itu kan mengajak orang bertakwa kepada Allah. Yang pokok itu, adapun setelah itu mau menerangkan apa aja silahkan, yang penting tidak keluar dari aturan agama Allah. Apalagi? Kalau suami setiap hari memanggil istrinya dengan perkataan ibu, maka apakah status suami tersebut menjadi gugur, Ustaz? Jadi gugur ya maksudnya? Terus dari anak gitu. Nah, padahal istri memanggil suaminya ya bapak. Ya, kadang-kadang bapak manggil bapak, nah itu ya dari anak. Jadi ini suami dari anaknya ibu, dari anaknya istri, ya tak? Istri dari anaknya suami, terus piye itu? Ya, memanggil itu maksudnya kan membahasakan anaknya. Maka sembelah anaknya, maka anaknya biasanya ikuti ibunya, ikuti bapaknya. Kalau ibunya, bapaknya biasa memanggil ibunya Umi, nanti anaknya ya ikut-ikut Umi. Ya, kalau ibunya memanggil bapaknya, memanggil suaminya Abi, biasanya anaknya ikut-ikut Abi. Ya, kalau memanggil ibunya, istrinya tadi, suaminya biasanya memanggil Mama. Ya, nanti ya anaknya ikut Mama. Nah, cenderung diuntun wis Mama. Gitu kan? Nah, itu maksudnya membahasakan anaknya. Tidak apa-apa itu boleh. Apa ibu? Aku orang jadi anaknya ya, Nek. Kamu seperti orang-orang ya kebiasaan di Arab sana memang manggil suaminya ya namanya saja, nambil istrinya namanya saja. Bagi orang Jawa kurang pas itu. Kalau itu kebudayaan saja, bukan tuntunan. Budayaan. Ya, tadi manggil suaminya namanya Muhammad ya panggil Muhammad gitu aja, ya. Kalau kita kan istri kok nyenggol suaminya kok jangkar itu kan kurang sopan kalau di Jawa ini. Kurang sopan. Nanti kan enggak bisa membedakan dengan anaknya. Suaminya memanggil istrinya memanggil suaminya panggil namanya saja. Nanti kan podo karo anake wae. Suaminya misalnya dengi selamat. Mat, tolong jikok nana kuwi mat. Nah, enggak bisa. Apalagi? Warga kami ada yang menjadi pedagang dua orang. Pedagang yang lama menjual dengan harga yang agak mahal. Pedagang yang baru menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Apakah yang seperti ini melanggar tuntunan atau memang tidak dibolehkan, Ustaz? Boleh. Dagangannya podo, toh? Ya. Si A jual sama si B dagangannya sama. Si A harganya lebih mahal, si B harganya lebih murah. Ya tergantung pembelinya pilih yang mahal apa yang murah, kan gitu, toh. Ya. Oh, barangnya podo kok. Lah kok murah kono? Nah, itu berarti mengenakkan si pembeli itu malah. Boleh itu. Lah mungkin si A tadi mengambil untung banyak, kalau si B cukup ambil untung sedikit saja. Sedikit tapi ajek, itu kan? Nah, enggak masalah itu, boleh aja. Apalagi? Apa hukumnya uang takziah kalau dibelikan sajadah atau karpet kemudian disumbangkan ke masjid? Pahala amalnya apa menjadi hak si almarhum atau yang hidup, Ustaz? Nah, uang itu disumbangkan pada yang hidup atau yang mati? Ya? Nek disumbangkan yang mati, kuburan. Bareng sing mati kuwi, ben tipek sing mati. Ya? Uang itu diberikan untuk yang hidup untuk meringankan beban yang hidup tadi. Kalau dalam Islam itu, kalau ada orang mati, ya, supaya membawa makanan-makanan untuk menjamin yang hidup, bukan menjamin yang mati. Karena dia sedang berkabung, mungkin masak pun wegah, ya, untuk aktivitas, untuk masak, apalagi kerja. Tidak mau lah, padahal kalau dia tidak mau kerja, makan kebutuhan makan tiap hari itu makan. Maka sahabat yang lain supaya menjamin paling tidak 3 hari. 3 hari. Dan nanti 3 hari harus semangatnya kembali. Jangan susah keterlaluan berkepanjangan ditinggal mati itu ora gelem nyambut gawe, ora gelem mangan, dan nanti ndang nusul nanti. Maka itu orang kok malah ya dijalui mangan 3 hari, 7 hari malah kon makani terus 40 hari, 100 hari ndak begitu ya toh. Nah, itu orang itu. Jadi kalau tadi disumbangkan itu tujuannya untuk meringankan bagi yang hidup tadi, mungkin untuk beli apa itu tanah untuk menggali. Kalau di kota kan mengubur orang aja kan bayar juga itu. Bayar. Juga mungkin waktu tadi, waktu sakit, di rumah sakit, banyak biaya yang dikeluarkan. Atau yang lain-lain. Nah ternyata yang kepaten itu orang kaya, sudah. Wis aku ora butuh sumbangan KPG, tak sumbang kewe neng Metese kono, gen gue bangun SDIT di Metese sana. Atau di Sukoharjo. Ganjarannya saya ngepek siapa? Ya saya ngurip. Tapi yang karpe ini tak kaya karpet gue masjid, tak kaya ini bukan karpe sing mati. Ya, orang mati sekarang di karep. Ya, jadi orang mati itu, menurut ayat ya, menurut Quran, bukan menurut akal. Quran mengatakan, man amila sholihan fali nafsihi. Siapa yang beramal soleh, maka untuk dirinya sendiri. Ya, lah orang mati sudah tidak bisa beramal soleh, tidak bisa beramal yang jelek, baik, buruk, tidak ada beramal. Sudah mati, sudah selesai. Katakan apa yang dia peroleh, ya apa yang dia usahakan ketika hidup. Maka amal yang dibawa seperti kalung yang melekat pada lehernya. Sudah. Nah itu saja, tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Maka amal kebaikan untuk yang berbuat itu sendiri. Siapa yang berbuat jelek, ya dosanya, akibatnya untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang berbuat baik, pahalanya untuk orang lain. Atau orang berbuat dosa, dosanya dipikul orang lain. Quran mengatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak bisa memikul dosanya orang lain. Wa alaisa lil insan illa masa'a. Manusia tidak akan memperoleh apapun kecuali masa'a. Apa yang sudah dia usahakan sendiri. Jadi kalau dia usahakan sendiri, dia amalkan sendiri, lah itu yang dia dapat. Kalau usahanya orang lain untuk dirinya itu enggak bisa. Masing-masing untuk diambil bagi pelakunya sendiri-sendiri. Namun kalau ada yang meyakini, ya kita kabeh kene ganjarane sing wis mati. Tak belehke wedhus nggo sing mati. Tak gaweke silahkan begitu. Tapi kalau kita berdasarkan dalil-dalil Quran dan Nabi tidak ada yang seperti itu. Wong ana riwayat putu ngakikae bae barang ora ngono kuwi. Ya. Bae sudah mati. Putune ketoke ngerti nek dhisik durung diakikoi bae kuwi. Akhirnya dibelah ke sapi atau belah ke wedus, sisan ngiras pantas dinggo ngakekoi mbae. Ada ndak yang begitu? Kamu juga begitu tak? Karpe nu bekti neng wong tuwo. Ngakekoi mbae, mbae itu ngakeko. Dilihat dari segi agama, sama sekali tidak nyangkut. Apa meneh kok putu ngakekoi mbae iki piye? Ya. Padahal akekoh itu menyembelih kambing pada hari ke-7. Ya ta? Lah nek iki putune akekoi mbae iki hari ke berapa sudah? Berapa tahun? Apalagi punya keyakinan sebab simbah nek urung akekoh sono nang kono ora duwe tumpakan. Kan ada keyakinan toh, akikah itu nanti binatang yang diakikahkan itu nanti untuk tumpahan yang swargo kan gitu toh keyakinannya. Nah itu juga enggak ada dasar kebenarannya. Tapi itu sudah turun temurun sejak warisane mbae neng anake neng putune neng buyute ngono kuwi. Mula agama turun temurun. Ya, kepercayaan telah mau buka sumber agama yang sebenarnya baru konangan. Oh tiba-tiba orang nek tuntunane ngono kuwi. Ini gandeng wis turun temurun walaupun tidak ada tuntunannya harus ninggalke ya buat terutama tanggane. Jane wis harus ninggalke tanggane sing ngusil. Masa mbahmu mati ra mbok akeh koi. Nah. Aku ora ramangani wak wedhus no. Nah. Apalagi saya mengaji di sini sudah cukup lama, tetapi kenyataannya belum bisa memerangi kemalasan saya. Terutama ketika saya akan menjalankan sholat wajib dengan pergi ke musola atau masjid. Sebab kesibukan pekerjaan. Walaupun setiap kajian di kelompok selalu disarankan bahwa kalau sholat wajib bagi pria itu di masjid. Apakah saya termasuk orang munafik? Apakah saya ditakdirkan menjadi orang yang pemalas? Mohon saran dari Al-Ustaz agar saya tidak terlanjur pada kemalasan untuk menjalankan ibadah menurut tuntunan Ustaz. Ya, itu tergantung kamu. Ya, kalau kamu sudah merasa wah yang masjid kok malas lah. Supaya tidak malas ya kamu paksa sendiri hilangkan kemalasan itu. Ora kok iki wis takdir ya ora iso diwahi. Takdir. Enggak ada takdir macam itu enggak ada. Allah mentakdirkan semua itu orang baik sebenarnya. Lah jadi buruk, jadi malas itu karena dirinya sendiri, bukan dari Allah. Ya ta? Bukan dari Allah. Maka kalau kamu merasa takdirkan malas, Allah tidak merubah keadaanmu kalau kamu tidak mau merubah sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah keadaannya sendiri. Kalau kamu merasa malas supaya jadi orang rajin, ya diobati maksudnya, diberantas, dipaksa. Nanti lama-lama sudah menjadi kebiasaan, kamu hilang kemalasan itu. Apalagi? Saya salah seorang siswa SMP di Gemolong, mempunyai teman di asrama yang iri atau dengki dan sering menyebarkan fitnah tentang saya, sehingga teman-teman yang lain tidak menyukai saya. Akhir-akhir ini saya sering dicela dan yang paling parah jika di kamar adalah saya dianggap seperti benda mati. Saya sering dipukuli, ditendang dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Karena dengan diperlakukan yang demikian itu sampai saya tidak betah tinggal di asrama, Ustaz. Nah, itu lapor neng pembina asrama atau kepala sekolahnya sana. Mosok kamu ditendang dan ya meneng baik, ya mati tenan kita. Kalau kamu benda hidup, ditendang kan bisa sambat, ya dah. Dipukul bisa sambat. Nah, sambatnya kepada siapa? Di sana itu ada pembina asrama, ada guru-guru, ada kepala sekolah. Sampaikan pada salah satu di antara mereka. Ya, nanti yang tukang mukuli itu, masa di asrama kok ada tukang pukul? Ya dah. Kalau dia tukang pukul tidak bisa dihentikan, ya yang tukang pukul nanti disingkirkan. Tidak boleh gitu hidup di asrama. Ya. Memang di asrama itu kumpulan dari banyak anak-anak yang tidak punya orang tua semua. Artinya orang tuanya tidak di situ gitu loh. Lah orang tuanya ya penggantinya ya para pembinanya, para guru-gurunya itu orang tuanya. Ya, maka kalau di rumah tanggamu sendiri kakak beradik dan sebagainya sering ada berantem padu sama padahal tunggal bapak tunggal ibu. Itu nanti kan laporannya kepada bapaknya. Ya. Katanya anaknya banyak terus di rumah kakange karo adine sering bertengkar. Lah itu kan nanti penyelesaian bapaknya. Dan di sana juga begitu kalau ada ya anak yang nakal menganiaya temannya sampaikan pada bapak atau ibu guru atau para pembina asramanya di sana. Kalau kamu di asrama yang cepat ya pada pembina asrama. Nah, dan asrama pun tidak bisa dipisahkan dengan sekolah, memang itu asrama sekolah, maka boleh sampaikan pada kepala sekolah, pada guru, ya itu bisa. Nanti kan dipanggil, dinasihati apa yang menyebabkan kamu memukuli anak ya teman-temanmu sendiri kenapa? Ya, kalau kamu laporkan di sini tidak menyelesaikan kan, maka langsung aja. Tapi ini guru-gurumu juga ada, kepala sekolahmu ya ada. Otomatis nanti kamu akan ditindaklanjuti itu, akan terjadi itu. Maka jangan tidak kerasan di asrama, asrama itu ya tempatmu kok. Dibikin tidak kerasan oleh yang lain ya. Sama, haknya kamu di asrama dengan teman-temanmu yang lain haknya sama. Harus bisa saling membuat kerasan satu dengan yang lain. justru di sekolah, di asrama itu tempat membina, tempat membangun rasa kekeluargaan yang mantap, ya, rasa kebersamaan. Karena Islam menganjurkan, mengajarkan kepada kita seperti sesama muslim itu seperti satu tubuh. Bagaimana terwujud dalam satu asrama itu, ya, satu tubuh satu sama lain saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling nasihat menasihati. Nah, begitu supaya terjadi begitu, jangan sampai terjadi permusuhan. Maka kalau terjadi konflik, permusuhan satu sama lain, sampaikan pada bapak ibu guru atau pembina yang ada di sana. Nanti mesti akan ada penyelesaian yang lebih baik. Apalagi? Apakah orang yang berbuat salah, yakni berzina, tidak boleh bertaubat? Kok setiap kali mengikuti pengajian, setiap ada peresmian, selalu saja dimalu-maluin oleh saudara-saudara kita? Memang saya pernah dipaksa zina kawan kerja saya di Jakarta, tetapi saya tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah saya. Dan nasihat Ustaz di cabang saya supaya saya memperbanyak ibadah dan zikir. Mudah-mudahan taubat saya diterima Allah, Ustaz. Masa kok dipaksa, zinai gitu? Dipaksa zina. Ngomong-ngomong bisa dipaksa zina. Kamu laki atau perempuan yang tanya ini? Kalau laki dipaksa zina apa bisa? Ya, kalau perempuan mungkin bisa dipaksa, namanya diperkosa itu. Masa memperkosa laki-laki? Ya, bareng ngerti dipaksa zina, lo kok malah tuman? Saya kira orang dipaksa malah mangkat dhewe. Wah, kue maksa kue beneran aku. Ya, kalau memang itu kamu satu perbuatan dosa, ya bertaubatlah. Jangan diulangi lagi. Dan jangan sampai kamu dipaksa lagi. Wong kamu di dunia tidak hidup sendiri. Ya misalnya di ruangan ini rumah dipaksa kamu zina, kamu lari keluar dah bengok-bengok itu sudah banyak orang nulungi kamu. Ya. Dipaksa kok mau ning rumah ora gelem terus ya. Nah. Itu tidak dipaksa itu namanya. Jadi bertobat kepada Allah. Zina itu perbuatan dosa besar. Ya. Dosa besar bukan dosa kecil. Maka bertobat kepada Allah, mohon ampun. Ya, ditebus dengan taubatnya tadi ya, tidak diulangi lagi seumur hidup, kemudian diiringi perbuatan dosanya tadi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan pada yaumul hisab nanti, amal baiknya dengan amal jeleknya, dosanya dan pahalanya dihitung oleh Allah banyak kebaikannya. Kalau banyak kebaikannya, dosa-dosanya terhapus. Innal hasanat yudhibna sayiat. Punya kebaikan itu bisa menghapus kejahatan-kejahatan itu. Jadi bertobat, taubatan nasuha. Selama kamu masih hidup, masih sehat, taubat. Aja taubat ya sar mati. Atau sudah tidak bisa berbuat itu lagi, baru bertobat. Oh, kamu tidak taubat, sudah tidak bisa berbuat, kok baru bertobat. Maka orang yang berbuat salah, berbuat dosa, dikatakan oleh Allah itu segera. Dalam surat An-Nisa 17 itu kan segera. Terlanjur melakukan suatu perbuatan dosa, segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda. Apalagi? Di kelurahan saya, belum ada orang yang mengaji di MTA. Tampaknya baru saya sendiri. Setelah saya ngaji di MTA, banyak masyarakat yang mulai tahu. Lalu saya dibenci. Pada suatu saat setelah selesai sholat maghrib, imam berceramah yang isinya menyindir pengajian MTA. Karena di desa saya masih lekat dengan tradisi tahlilan, selamatan, dan lain-lain. Kata imam tadi bahwa guru besar yang menjadi guru pengajian di desa saya itu dekat sekali dengan Rasulullah dan menerangkan bahwa tahlilan akan sampai kepada yang dikirimi seperti mengirim surat. Yang penting jelas alamatnya. Apakah keturunan Rasulullah ada yang sampai ke Indonesia? Bagaimana menghadapi semua itu? Dan mohon doanya agar saya bisa istiqomah ngaji di MTA, Ustaz. Itu tidak perlu dihadapi. Biar saja dia ngirim surat apa seperti orang digambarkan seperti orang ngirim surat. Nanti ada surat khusus, ada surat kilat, tadi kalau perangkonya banyak ya ndang teko. Tentu bayangannya kan seperti orang hidup di dunia ini. Nah, dunia kamu ngirim surat orang sing mbok kongkon tukang pos ya digaji. Lah kalau kamu ngirim pahala sing mbok kongkon sapa? Siapa yang kamu suruh? Siapa yang kamu suruh? Tolong ya, ini ganjaran saya baca Fatihah itu dikirim ke sana. Sing mbok kongkon sapa? Allah, kamu menyuruh Allah. Namun bagi yang masih punya keyakinan kiriman-kiriman itu silahkan. Ya. Kalau kita tidak meyakini sama sekali. Nah yang tidak meyakini maka tidak pernah ngirim. Tidak pernah ngirim. Kamu suka ngirim, ya ngirim mah sing ora seneng ngirim, ya ben ora ngirim gitu loh. Kenapa ndak ribut ngirim karo ora ngirim? Ya. Apalagi Nabi dikirimi Fatihah. Kayak bacamu Fatihah grotal gratul dikirim ke yang Nabi. Ya kan? Di sana di Purworejo dulu saya pernah ngisi pengajian sebelum ada MTA Purworejo sana. KKN dulu mahasiswa di sana. Ya bulan sekali berapa, kira-kira 2 tahun atau 1 tahun. Dan ya enggak jadi waktu itu. Ya. Di sana itu ada arisan kulhu. Bukan kesekul karo tahu ya. Kulhu, maksudnya kulhu Allah. Gitu. Jadi arisan. Itu waktu itu ya pengajian saya biasa membuka, tanya jawab. Ya, yang nanya juga orang sana. Gimana Ustaz kalau kita kumpulan mengadakan arisan, kulhu Allah wahad, nanti dikopyok kan? Arisan. Yang dapat, ya semua niatnya membaca kulhu berapa ribu kali, tujuannya diserahkan kepada yang dapat arisan itu untuk dikirimkan kepada saudaranya yang sudah mati. Kulhu Allah wahad. Nah, terus besok meneh, jatuh kopyokan lagi, sing itu sapa genti, kiriman kulhu lagi. Nah, itu waktu itu begitu. Nah sekarang kalau dilihat dari tuntunan agama, apa ada enggak? Saya belum pernah menemukan sampai hari ini. Hari sana kulhu terus kirim ganjaran. Saya katakan ya, kalau orang bisa mengirim ganjaran pada orang lain, kalau kita-kita itu enggak pantas. Dosamu karo ganjaranmu aja oke. Oke endi ne? Ya dosane lah kok maca Quran tuh ganjaran mbok kirimke wong liya. Apa kowe wis turah? Andi kata boleh ngirim ganjaran itu saya rasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya dosa, beliau isine ganjaran tok. Enggak punya dosa kok. Nabi itu maksum, terjaga dari dosa sehingga amal perbuatannya semua pahala. Iku ora tau ngirim ganjaran. Lah kita-kita ini dosane sak gajah. Ya. Ganjarane mung sak kancil. Lah kok malah mbok kirim-kirim terus iki gimana? Ya. Namun demikian, ini sekali lagi yang masih punya keyakinan seperti itu silahkan. Ya dah, silahkan. Malah ada lagi kok. Orang ketika hidup zikir. Dikir itu sambil ngitungi dengan kerikil. Yo nganti berapa karung. Pesen, so nek aku mati, iki kirim no. Karung isine kerikil iki kuburan bareng saya. Itu menjadi saksi. Bahwa saya membaca dikir, membaca la ilaha illallah sebanyak kerikil di karung ini. Ini orang mbok kirim ke, Gusti Allah lali sing ngitung. Itu kan meremehkan Allah kan. Meremehkan Allah. Allah kok lali. Lupa, tidak tahu, tidak mengerti. Itu sifat kelemahan. Maha suci Allah dari segala sifat kelemahan. Allah mempunyai makhluk sekian macam bentuk dan wujudnya. Tidak ada yang tidak diurusi oleh Allah. Semua terurus semua. Ya. Maka kalau kita membaca zikir pada Allah, rasa nganggu hitungan. krikil kon ngancani dikuburkan di sana itu Allah sudah tahu. Sudah tahu. Nah, dalam hati kita aja Allah tahu apalagi yang kamu ucapkan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, dicatat semua ucapan yang keluar dari mulutmu dicatat semua. Maka kalau kita tidak kembali pada Quran dan Sunnah, sumbernya agama Islam itu tampak tingcel keni, tidak karuan gitu. Ya. Digagas itu kayak orang masuk akal. Tapi itu kita warisi dari mbah-mbah kita dulu seperti itu. Apa kita, ini bukan berarti meremehkan ajaran mbah kita dulu, bukan. Mbah kita dulu dapatnya ya seperti itu, ngajarkan pada cucunya seperti itu kan dah pas. Oh dia dapatnya seperti itu. Lah, armulang kaya ngopo nek ngerti ilmune kaya ngono, ya mau ngajar yang ana. Nah, ternyata mbah-mbah kita dulu itu juga ngakunya Islam, tapi belajar Islam itu bukan dari sumbernya. Baca Quran itu cukup. Dibaca biar dapat pahala. Atau kadangkala Quran itu dibaca kalau nanti ada orang mati. Dikatamkan 10 kali atau 100 kali panggil orang lah itu dikirimkan ke sana. Tidak ada niat atau belum tergerak hatinya untuk memahami isinya Quran itu apa gitu. Nah, setelah kita membaca Quran ternyata ya, isinya seperti itu. Nah, maka itu kita juga patut bersyukur walaupun dengan ilmu yang sangat terbatas pada saat itu, tapi mewariskan kepada generasi anak cucunya tetap bertahan dalam Islam. Ya, nah sekarang ini telah kita tahu sumbernya Islam dari Quran dan Sunnah, maka kita mengislamkan dengan betul orang-orang yang sudah mengaku Islam. Aja ngislamke wong kafir, sing wong Islam itu diislamke tenan, biar tahu kamu Islam, oh ya Islam, Islam ini gini loh. Islam itu begini, kata Allah suruh mengikuti Al-Quran. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Islam. Kalau kamu Islam, kitab sucimu apa? Quran. Allah mengatakan, ikuti Quran ini. Ini jalan yang lurus. Kalau sudah kamu mengaku kitab sucinya Al-Quran, jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Quran itu fatafaraqu bikum an sabilih, akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Nah, maka kalau kita sedang di Al-Quran, jalan-jalan selain Quran singkirkan semua. Kita ikuti aja jalan Al-Quran, jalan yang lurus itu. Nah, itu namanya mencintai Quran, bukan sekedar dibaca. Itu ya. Apalagi? Saya seorang suami yang insya Allah mampu fisik dan ekonomi. Saya seorang pengusaha. Dan insya Allah bisa jadi imam dalam keluarga. Anak saya 4. Saya ingin menikahi janda miskin dengan 4 anak yang suaminya sudah meninggal. Tetapi istri saya tidak membolehkan. Istri saya sering nuzus. Yang demikian itu solusinya bagaimana, Ustaz? Oh ya, tadi masih kurang ya jawabannya. Apa keturunan Nabi sampai di Indonesia? Ya, nah? Apa ya, keturunan Rasulullah ada yang sampai ke Indonesia? Bagaimana menghadapi semua itu? Tidak perlu dihadapi orang semacam itu. Kalau keturunan Rasulullah sampai di Indonesia, itu mau apa tau kamu? Ya. Ya. Katanya dia orang yang paling dekat dengan Nabi, saya ngomong sopo. Ya, nah? Orang sekarang itu tidak ada yang dekat dengan Nabi. Ya, dekat dalam arti dekat. Masa wong Nabi 15 abad yang tahu yang lalu kok. Tentang kedekatan keturunan dan sebagainya itu siapa sih ngerti? Ya, siapa yang tahu? Ya. Nek kaya awake dhewe iki ora mungkin keturunane Rasulullah. Ya ta? Enggak mungkin. Rasulullah itu orang Arab. Apa seluruh orang Arab itu keturunan Rasulullah? Ya. Ya tidak. Nah, sekarang Rasulullah mengajarkan itu bukan untuk menjamin keturunan-keturunan, membanggakan keturunan. Malah Nabi mengatakan siapa yang membangga-banggakan keturunan, Nabi mengatakan loh ini ya, derajatmu itu hanya seperti kumbang pemakan tai. Ngerti? Wawung breng gitu lah. Jadi nek aku wah itu keturunan Nabi aku ketok aku mung sak derajatmu padha wawung breng. Padha wawung breng gitu loh. Sebab yang dimuliakan oleh Allah itu bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Gali, bukan keturunan ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Anaknya Nabi belum tentu, mulai anak Nabi Nuh termasuk kafir. Ya, anak Nabi Nuh itu kafir. Maka Allah mendatangkan azab tenggelam dalam banjir berserta orang-orang kafir. Istrinya Nabi Nuh ya begitu, katut dalam banjir. Ketika Nabi Nuh mohon kepada Allah, ya Allah itu anakku selamatkanlah, ya Allah anakku itu keluargaku. Langsung dijawab oleh Allah, hey Nuh kamu jangan bersikap bodoh. Itu anakmu bukan keluargamu. Karena apa? Amalun ghairu soleh. Amalnya tidak amal soleh. Maka itu bukan keluargamu. Itu anak Nabi. Maka anak Nabi tidak jaminan mesti masuk surga. Enggak. Ya. Nah, maka surga atau neraka bukan dijamin karena keturunan. Tapi karena iman dan amal soleh. Jadi andai kata keturunan Nabi Muhammad SAW ada yang di Indonesia umpamanya ya, diurutkan terus, tapi siapa yang sanggup ngurut ke itu siapa? Andi kata betul kamu keturunan Nabi itu mau apa kamu? Mau apa? Apalagi ditilak, wah keturunan Nabi kok raisin? Ya? Nabi jadi uswatun khasanah kok kamu malah tidak genah itu? Masa keturunan Nabi mabuk barang? Nah itu kan tidak pas kan, maka jangan membangga-banggakan keturunan. Yang dilihat seperti kata Ali bin Abi Thalib itu tidak membanggakan keturunan itu. Malah Ali bin Abi Thalib itu sahabat orang muda yang masuk Islam pertama. Dan saudara sepupu Nabi dan juga menantu Nabi. Dia mengatakan laisal fata yakula ha. Ayakutala kana abi walakinnal fata ayyakulaha anada gitu loh. Bukan seorang pemuda yang membangga-banggakan bapaknya. Ya, bapakku ini. Oh, bukan pemuda yang pantas dibanggakan kamu, tapi seorang pemuda itu yang menyatakan apa adanya tentang dirinya. Ya, maka bukan bapakku, aku ya aku ini gitu loh. Loh kamu kan anak jenderal, iya jenderal ini bapakku ning aku ya ngene iki. Lah bapakmu kiai tak? Iya kiai, tapi aku orang mudeng agama kuwi. Nah gitu lah. Ya aku iki gitu lah. Jadi jangan membangga-banggakan orang tuanya, tapi sadarilah dirimu itu siapa. Kalau bapakmu orang besar, yang besar itu bapak saya. Kalau saya kecil. Gitu. Nah gitu. Jadi tidak boleh membangga-banggakan orang tua seolah-olah derajatnya katut terangkat karena orang tuanya. Bapaknya bupati itu anaknya ya kaya bupati. Ya, bapaknya gubernur itu anaknya gayane merasa lebih dari anak-anak yang lain. Bapakku gubernur. Ya, ini bapakmu lah kaya apa? Kaya apa coba? Maka itu kembali. Yang dimuliakan oleh Allah bukan karena anaknya Nabi, bukan karena anaknya siapa aja, tapi dimuliakan Allah karena ketakwaannya kepada Allah. Ya, rasa mulai rasa gulai keturunan Nabi nih Indonesia rasa gulai keturunan Nabi. Samping kamu gulai keturunan Nabi, tuas mumet terus bakal ketemu. Ciri-cirinya apa tadi? Keturunan Nabi cirinya apa coba? Kemudian seorang suami. Iya, bahasa Belenana pertanyaannya tadi. Saya ulangi, Ustaz. Saya seorang suami yang insya Allah mampu fisik dan ekonomi. Saya seorang pengusaha dan insya Allah bisa jadi imam dalam keluarga. Anak saya 4. Saya ingin menikahi janda miskin dengan 4 anak yang suaminya sudah meninggal. Tetapi istri saya tidak membolehkan. Istri saya sering ngusus. Yang demikian itu solusinya bagaimana, Ustaz? Cari ini kamu bisa lerai sana. Ya tak? Seolah insya Allah bisa jadi imam dalam keluarga. Nah, istrimu nusus ini bingung itu kok. Berarti kan gak bisa kamu jadi imam dalam keluarga. Ya kan? Mau menolong, menikahi harta miskin, apa janda miskin, anaknya 4 kasihan, mau dinikahi. Ya. Baru akan menikahi, itu aja istrimu sudah nusus. Nah, kamu sebagai kepala keluarga katanya bisa menjadi imam tadi bagaimana? Iya coba. Lah kok ditekok ke aku berarti aku lagi iso kowe ra iso. Kalau kamu sebagai imam keluarga mesti bisa mengatasi wong baru akan aja sudah nusus. Dan nanti kalau betul terus bagaimana jadinya? Dijelaskan, dididik istrimu tadi dijelaskan tentang pengertian agama. Jangan menolak apa yang dibolehkan oleh Allah. Kamu sebagai suami, kalau mau menikahi lagi orang lain atau orang wanita lain, ya juga harus konsekuen. Maka istrimu dijelaskan, ya dijelaskan tentang tunan agama sebagai imam itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka sebagai pemimpin dijelaskan. Nusus tadi karena mungkin belum paham tentang aturan agama. Atau mungkin belum bisa menerima keputusan Allah itu. Lah diterangkan. Tuntunan agama. Untuk surat Al-Ahzab ayat 36 itu Allah mengatakan. Kalau Allah dan Rasul sudah membuat suatu ketetapan. Kebolehan tentang sesuatu. Atau tidak bolehnya tentang sesuatu. Kalau orang yang beriman tidak ada pilihan lain. Allah membolehkan ya sudah kami tidak akan melarang. Wong Allah membolehkan kok. Ya, barang siapa? Ya, barang siapa tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia sudah sungguh penyentap apa? Sesat jauhnya. Coba dibaca ayatnya itu. 36 surat Al-Ahzab itu. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Nah, ini laki-laki dan perempuan yang mukmin. Terus apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Ya, ada. Kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat suatu ketetapan tentang suatu urusan. Urusan pernikahan itu, menurut ketetapan Allah, laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Lebih. Walaupun dengan syarat, asal syaratnya bisa dipenuhi, boleh. Dan kalau sudah begitu, kalau kamu orang laki-laki mukmin atau perempuan mukmin, Allah sudah membolehkan, tidak ada pilihan lain. Ya sudah, boleh itu. Terus, kalau ada pilihan lain, teruskan. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Nah, ya. Kalau Allah membolehkan, terus kamu melarang, itu sesat kamu. Sesat dan sesat yang nyata gitu. Maka solusinya dimengertikan tentang agama dan disuruh taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Tidak ada solusi lain kecuali itu. Kalau tidak mentaati Allah dan Rasulnya, kamu sesat-sesat yang nyata. Wong Allah membolehkan, kok kamu tidak membolehkan. Gitu kan? Apalagi saya sudah mengaji. Bagaimana kalau saya menjual kicing dan menjual baju bela diri, Ustaz? Apa hubungannya baju bela diri dengan kicing? Ya, aku adoh men, baju bela diri dikatut itu jual kicing. Baju bela diri boleh saja menjual baju bela diri. Ya. Tentu kok gandenganmu karo kijing iki piye hubungane? Kalau kijing itu ada larangannya. Saya bacakan hadisnya ya. An Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasa al-qabru wa an yu'ata alaihi wa an yubna alaihi. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 667. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kubur, menduduki dan mendirikan bangunan di atasnya. Maka kalau sudah tahu bahwa itu dilarang, ya sudah. Jadi mengapur kijing itu dikapur atau diberikan bangunan di atasnya, dibangun kuburannya itu atau menemboknya, itu ada larangannya. Hadisnya riwayat Muslim. Semua ahli hadis mengatakan Muslim itu hadis yang sahih pada umumnya. Hadis yang diriwayatkan Muslim, diriwayatkan Bukhari itu hadisnya sahih. Ada pun jual ya baju bela diri tadi tidak ada hubungannya dengan kijing itu. Nek menjual kijing ada larangannya karena kijing itu nanti mesti dipasang di kuburan. Sedang mengijing tadi dilarang loh, kok kamu menyediakan alatnya itu piye? Nah kalau baju bela diri tidak ada masalah, boleh jual baju besi ya boleh kalau kamu bisa. Baju besi. Apalagi? Apa yang dimaksud dengan khilafiyah, Ustaz? Jadi khilafiyah itu suatu perbedaan pendapat. Dalilnya sama. Dalilnya sama. Tetapi pemahamannya berbeda. Ya, ada dalil, tetapi pemahamannya beda. Itu yang namanya khilafiyah. Seperti kunut yang biasanya, kunut itu khilafiyah, dalilnya ada. Nabi pernah menjalankan kunut itu. Ya, ketika terjadinya bencana 70 orang sahabat yang hafal Quran dibunuh semua oleh orang-orang kafir. Dan Nabi sangat sedih. Beliau siap sholat berdoa. Siap sholat berdoa, kunut panjang. Nah setelah Allah ingatkan dengan surat Al-Ali Imran 128 itu, Nabi berhenti karena Allah mengatakan itu bukan campur tanganmu, itu urusanku, apa mereka saya ampuni atau saya hukum itu urusanku, bukan campur tanganmu. Nabi berhenti. Nah sekarang ini setiap ada musibah yang menimpa kaum muslimin, misalnya di Irak, sekarang di Palestina, ada yang mati, banyak mati diserang Israel, lah itu dari musibah. Terus umat Islam mengadakan siap salat, adakan doa kunut. Katanya kunut nazilah. Karena pada saat itu bersamaan dengan Nabi kunut itu juga ketika ada musibah itu. Nah, ini dah sama dah. Tapi yang lain sekarang Nabi sudah tidak. Maka walaupun ada musibah-musibah, kunut nazilah itu tidak dilakukan oleh orang Islam. Karena ketika Nabi melakukan itu belum ada teguran dari Allah, tapi setelah ditegur oleh Allah berhenti dan tidak melakukan lagi. Ya. Nah ini sama-sama dalilnya Nabi kunut ketika ada musibah, tapi Nabi terus berhenti. Nah sekarang orang Islam masih banyak melakukan kunut nazilah setiap ada bencana yang menimpa kaum muslimin di mana saja. Nah, itu namanya khilafiyah. Yang masih menjalankan kunut nazilah setiap ada musibah ya silahkan. Yang tidak jangan dipaksa untuk ikut. Ya, saling menghormati. Nah itu namanya khilafiyah. Kalau usoli dan tidak usoli itu bukan khilafiyah. Sholatnya nggak usoli, konora nggak usoli, itu bukan khilafiyah. Ya, kalau khilafiyah itu ada dalilnya, pemahamannya berbeda. Lah usoli itu tidak ditemukan dalilnya sampai sekarang. Tapi yang mau begitu silahkan. Nah, enak tuh jadi orang Islam itu Wong bagi kita itu nanti kalau keliru atau benar, itu bukan urusan manusia. Yang kalau benar kamu memberi pahala, kalau salah kamu menghukum, tidak. Ya, semuanya itu akan serahkan kepada Allah. Maka kalau kita melakukan suatu perbuatan ibadah benar, ya Allah akan beri pahala. Kalau salah, ya Allah yang akan memberi hukuman. Manusia enggak boleh campur tangan urusan itu. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau sudah masing-masing begitu, ya sudah, ternyata kok berbeda. Kalau beda, ya lana amaluna walakum malukum, bagiku amalku, bagimu amalmu. Amalku nanti Allah yang akan menilai, amalmu juga begitu. Yang akan memberi pahala atau memberi hukuman, Allah semua. Bukan kita, sesama kita, tidak. Maka enggak perlu kita menyalah-nyalahkan ibadahnya orang lain. Dan juga kalau kita disalah-salahkan orang lain, enggak perlu sakit hati. Ya. Wong kita bukan untuk kamu. Sholat saya, ibadah saya bukan untuk kamu, untuk Allah kok. Perkara kamu menganggap tidak benar, enggak masalah. Belum tentu kamu menganggap tidak benar, Allah juga mengatakan tidak benar, belum tentu. Nah, kita serahkan pada Allah. Lah kalau orang yang mengerti agama itu enak. Jadi tidak titik-titik beda jadi musuh. Ya. Enggak sama terus dianggap lawan, harus dibubarkan, harus diberhentikan. Ya, enggak boleh adakan kegiatan, enggak salah apa. Kalau memang yang kamu yakini itu suatu kebenaran, ada kegiatan pengajian yang mengajarkan berbeda dengan apa yang kamu yakini, kamu enggak perlu sakit hati. Enggak perlu sakit hati. Kalau yakin yang kamu pegang ajaran itu benar, ajarkan saja. Ya, kamu menyampaikan suatu kebenaran. Tempat lain juga menyampaikan kebenaran. Dan masyarakat luas biar mendengar, biar mengikuti, biar meyakini mana yang diikuti. Ya. Berarti MTA ini meyakini yang kita yakini, yang kita sebarluaskan itu kebenaran. Maka walaupun dianggap aliran sesat, aliran macam-macam, sakarmu. Ya tak? Kita tidak perlu ngelek-elek kegiatan orang lain. Ya? Kita sampaikan yang kita yakini kebenarannya. Masyarakat luas biar menilai sendiri. Arep melu apa yang kita sampaikan atau melu pengajian yang lain, silahkan. Kita tidak usah berebut pengaruh, tapi fastabiqul khairat, berlomba. Berlomba dalam mencari kebaikan. Nah, dalam berbuat kebaikan. Tidak perlu kita sakit hati, disedihkan. Misalnya ada pengajian, di sana ada pengajian. Alhamdulillah, mari. Karena pengajian, kini pengajian, lah masyarakat kan milih melu kono, pemilu kini, terserah saja. Orang kok, oh jomilu kono, lu kono sesat. Jangan ikut sana, sana itu aliran Wahabi. Radio ini didanai setan. Kok gue tidak ngonoi, jangan sakit hati ya, kena apa kamu? Ya, apa yang menjadikan kamu kok jadi seperti itu? Ya, radio didanai setan, mbok ya wis ben. Andai kata didanai setan tenan, tapi radionya itu memandangnya Quran dan Sunnah. Berarti setannya kan sebetulnya sudah sadar. Ya, setannya sudah sadar jadi setan Islam gitu. Jadi Islam. Karena yang disuarakan Quran dan Sunnah malah mengutuk perbuatan setan. Nah, setannya sudah membiayai radio dakwah, berarti kan sudah jadi setan. Harusnya kan gitu. Gimana ya setan-setan sekarang sudah mau mendanai dakwah itu berarti kan sudah baik. Ya, daripada kamu manusia malah jadi manusia setan kan tidak baik. Ya. Nah itu mestinya nggak perlu sakit hati, nggak perlu sakit hati, nggak perlu iri. Sudah. Mengapa pengajian di sana kok jumlahnya makin banyak, makin besar, binaannya makin meluas sana kemari, nah harusnya dipikir apa sebabnya, apa yang menarik? Oh pantas setiap datang dikasih uang 500.000. Mula selamat barang kira ini kan anjaluk dia 500.000. Selamat dari Semarang tadi loh. Duduk di mana tadi? Ya? Datang kok dia tadi ketemu saya kok. Di mana selamat tadi? Ya. Oh di atas ya. Dia kan tabayun ke sini katanya mendengar Dato Yai di Semarang ono nek datang di NTA kasih uang 500.000. Dia tabayun ke sini. Bareng ora dikai ya malah tuman teko deh. Ini datang lagi ya. Dia ada rombongan. Ya, masing-masing dengan biaya sendiri. Nah, itu kan kenapa kamu kok datang menyampaikan sesuatu yang tidak benar, kebohongan, ya buat apa? Berarti kamu itu tidak yakin dengan apa yang kamu suarakan sendiri. Ya. Maka kita kalau ada orang-orang dakwah, tidak perlu takut. Ya. Ada orang dakwah, pendeta masuk kampung, pastor masuk desa, dan tidak perlu takut kamu. Ya. Kita yakin yang kita bawa itu satu kebenaran. Tidak ada yang benar kecuali Islam. Itu harus menjadi keyakinan setiap muslim. Masa ada pendeta, ada pastor mau menawarkan agamanya, kita sudah bingung. Ya biar dia menawarkan, dia punya kewajiban dakwah juga menurut keyakinan mereka. Kita juga punya keyakinan. Rumah saya itu gandeng dengan rumah pendeta. Gandeng temboknya itu kelet gitu lah. Ya, tidak pernah hidur-hiduran apa-apa kok. Jalan sendiri masing-masing saling menghormati. Nah itu karena yakin. Maka kalau kita yakin yang kita bahas suatu kebenaran, sebarkan. Tidak usah ngelek-elek yang lain. Kalau kamu ngelek-elek yang lain, berarti kan khawatir nanti kalau pengikutmu itu mengikuti sana. Biar aja kalau mengikuti ke sana. Kalau sudah tidak yakin dengan kajian kita, meyakini tempat yang lain, silahkan saja. Hubungan apa kita? Nah, kita harus dengan keyakinan. Islam itu jangan di dengan keraguan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, gitu loh. Benaran itu dari Tuhanmu. Kamu jangan termasuk orang yang ragu terhadap kebenaran itu. Apalagi? Bagaimana hukumnya kalau kita menggunakan software bajakan? Apalagi kalau untuk sarana dakwah, apakah kita termasuk mencuri? Misalnya software CD hadis. Karena saya ingin punya masternya, namun harus melakukan crack, yakni membuka keamanan software. Dan saya masih ragu kehalalannya, Ustaz. Ragu ya jangan dikerjakan. Islam kan gampang toh. Tak mayuribuka ila malayuribuk. Tinggalkan yang ragu. Kerjakan yang kamu tidak ragu. Ya. Sekarang itu apalagi kalau kitab-kitab yang dari Saudi Arabia sana atau dari Mesir, dari Timur Tengah lah. Kamu mengambil ya, kitab dari sana difotokopi jadikan buku, ambil mengakses lewat internet, itu enggak salah, malah dia senang mempunyai keyakinan. Saya menulis buku ilmu ini, kalau makin banyak orang yang memanfaatkan, dia merasa mendapat pahala yang semoga bebas di sana. Ya. Banyak anak sekolah sekarang itu mengakses, membuat tesis atau membuat apa itu, skripsi itu ambil buku dari sana. Terus nanti di dan itu terus di copy sendiri, di digit sendiri jadi buku. Nah, itu enggak dosa, enggak apa-apa. Karena malah senang. Berarti ilmu yang saya tulis, saya tuangkan dalam buku itu bermanfaat untuk orang banyak. Orang banyak. Apalagi? Bagaimana hukumnya apabila kita memeriksakan kesehatan reproduksi istri ke dokter spesialis kandungan, di mana dokternya seorang laki-laki, Ustaz? Tidak apa-apa kalau memang tidak ada dokter perempuan, ya dokternya laki-laki ya tidak masalah, toh dia ahlinya kok. Kita kan memeriksakan itu bukan untuk melihat sesuatu yang atau untuk bukan pornografi, bukan ini merubat atau memeriksakan itu kepada ahlinya. Lah kebetulan ahlinya laki-laki, tidak masalah. Kalau ada yang perempuan, ya ke perempuan. Kalau yang perempuan ada, adanya laki-laki, terpaksa kepada laki-laki, ya tidak masalah. Tidak hanya reproduksi saja. Ya, kamu berobat ke dokter laki-laki, perempuan dokter laki-laki, atau laki-laki dokter perempuan, berobat apa saja, kalau memang dia dokter memeriksa pasiennya sesuai dengan apa yang dikendaki, ya boleh. Apalagi dokter kandungan. Dokter kandungan itu ada yang laki-laki juga. Ada kan? Nah, padahal dokter kandungan ini yang diperiksa apa? Apalagi, sampai perlu melahirkan. Nah, dokternya laki-laki. Ya, jadi periksa semuanya. Tidak masalah, dosa, tidak. Kalau memang ahlinya dia. Nah, maka kalau ada dokter perempuan, perempuan. Kalau adanya laki-laki, ya laki-laki. Yang penting itu kita berobat itu kepada ahlinya. Sebab kalau tidak ahlinya nanti malah menjadi rusak. Apalagi? Pertanyaan tanggal 27 Januari. Pada sholat yang hanya 2 rakaat, duduk pada rakaat terakhirnya, apakah seperti duduk pada rakaat kedua pada sholat yang 4 rakaat, Ustaz? Iya, sama. Kalau duduk at-tahiyat akhir, itu mbok sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat, at-tahiyat akhir itu sama. Apa ada salah satu rakaat apa ada? Ada enggak? Ada, sholat witir itu 1 rakaat boleh. Ya takhiyat akhir ya seperti itu. Nabi kita mengatakan kana Nabi SAW idha kana fi rok'ataini fi rok'ataini lataini tan qodhi fi hima sholatu akhoro rijlahul yusra waqo'ada ala syiqtahi mutawarok mutawarokan summa salam hadis manasai. Jadi di sini terangkan dahulu Nabi SAW apabila duduk yang terakhir pada sholat 2 rakaat, beliau menjulurkan kakinya yang, ya, menjulurkan kakinya, ya, kiri dan duduk pada pantat sebelah kiri, yaitu duduk tawaruk. Nah, jadi tawaruk itu, ya duduk tahiyat akhir itu, kakinya yang kiri diselobokkan di bawah kakinya yang kanan begitu, pantatnya duduk, bukan duduk di atas kaki, tapi duduk di tempat tadi, di lantai atau di tempat tikar atau karpet yang kamu sholat tadi, di situ. Jadi duduk 2 rakaat, kalau yang penting itu sholat duduk at-tahiyat akhir, sama duduknya. Apalagi? Beberapa bulan yang lalu, saya melihat tayangan di televisi swasta yang menayangkan tentang umat Islam Indonesia yang melaksanakan ibadah haji pada masa penjajahan Belanda. Ternyata pada waktu itu, orang boleh pergi ke Tanah Suci melalui pendataan yang ketat dan harus dikarantina. Setelah kepulangannya di tanah air, diwajibkan untuk memasang gelar haji di depan namanya. Bahkan peraturan itu dicantumkan di Statsblad 1903. Bahkan info mengenai gelar haji ini bisa dilihat di internet. Yang demikian itu bagaimana Ustadz? Ibadah kok diatur oleh orang kafir? Orang kafir itu tidak mengatur ibadahnya. Karena waktu itu yang berkuasa pemerintahan memang orang kafir, ya tak? Maka dia membuat peraturan dalam perjalanan sampai ke sana, ya, supaya mudah dideteksi dan sebagainya, ya, dia punya hak untuk mengatur. Tapi tata cara ibadahnya tidak diatur oleh. Mau tawafnya bagaimana, mau wukufnya bagaimana, mau sa'inya bagaimana, dia enggak ngatur. Jadi ibadah haji itu kan itu yang bersangkut dengan tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, nah itu. Mereka tidak ngatur, cuma mengatur dalam perjalanannya saja. Karena dari Indonesia ke negeri Saudi Arabia sana kan jauh, perjalanannya diatur. Tidak masalah, dia tidak ikut campur tangan tentang ibadahnya enggak. Tidak campur tangan. Apa sah hajinya? Sah saja. Sah saja, oh, ibadahnya dia tidak ngatur. Kecuali nek, dia ikut ngatur. Ya. Tawaf itu 7 kali, dah tidak usah 7 kali biar cepat pulang. Kalau dari Indonesia 3 kali aja. Nah, tidak boleh itu. Lempar jumroh ya sekali aja. Ya, tidak usah. 3 kali 3 jumroh salah satu aja lempar terus pulang. Nah, itu enggak boleh. Kalau ibadahnya kan tetap ikuti aturan sunnah Rasulullah SAW. Sah itu. Apalagi? Apabila dalam keadaan musafir, puasa wajib pun boleh ditinggalkan. Tetapi harus mengganti puasa di hari yang lain. Kemudian, saya melakukan puasa bid, yakni 3 hari setiap bulan Qomariyah. Tetapi karena hari ini saya musafir, yakni pergi mengaji, sehingga saya tidak berpuasa. Lalu puasa saya yang dua hari itu arahnya kemana, Ustaz? Nah, arahmu nengin dia puasa. Ikan kita, ya lah kemana arahnya? Kamu sebenarnya bingung itu. Lewang puasa wajib saja, kalau musafir boleh tidak puasa, tetapi wajib diganti idatu min ayyamin ukhor. Lah sekarang puasa mutih, puasa putih, tanggal 13, 14, 15 bulan Qomariyah, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Daud dan yang lain-lain lah, puasa sunnah. Ya. Kalau kamu tinggalkan, jangankan kamu musafir, di rumah tidak puasa aja enggak apa-apa kok. Ya. Saya biasa puasa 13, 14, 15 bulan Qomariyah, puasa bir, yaumul bir itu. Tapi ini kok ya, saya agak malas puasa. Enggak usah puasa dan tidak dosa dan tidak usah mengganggu ganti tempat hari lain. Ya. Apalagi kamu musafir, bagi jane pas puasa Daud, pas ini pas jatuh hari puasa, kemarin tidak, sekarang puasa, tapi hari ini pas ngaji. Lah poso apa puasa apa tidak ini, kalau saya ngaji dan puasa nanti kalau haus bagaimana? Gitu aja kok ndak dipikir berat. Ora sah poso ora apa-apa. Ya. Wah, daripada saya tidak puasa, tak serata ngaji wae. Kalau tidak ngaji malah apa-apa kamu. Ya. Karena ngaji, menuntunan agama itu dimudahkan jalannya ke surga. Kamu puasanya sregep, tidak pernah mau ngaji. Orang ngerti dalani surga, kamu tidak tahu. Tidak dimudahkan. Ya, dimudahkan jalan surga kalau mendatangi majelis ilmu. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syahalallah tariqan ilal jannah. Kita mendatangi majelis ilmu. Ya. Jalanan untuk majelis ilmu. Allah akan memudahkan jalanmu. Jalan ke surga. Ya. Apalagi suami saya seorang perokok berat, sehari bisa menghabiskan rokok 3 bungkus. Dan selama 24 tahun menjadi suami saya, belum pernah puasa Ramadan sampai full dan tidak pernah mengganti puasa yang ditinggalkan. Untuk itu mohon nasihat dari Ustadz untuk suami saya agar bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan benar, dan agar dia mau berhenti merokok. Karena apabila saya bau asap rokok, dada saya terasa sesak, Ustaz. Sesak kok 24 tahun. Ya. Kamu itu ya aneh istrinya itu. Ya. Bau rokok, dadanya sesak. Padahal suaminya kalau merokok tiap hari tidak kurang dari 3 bungkus. Lah kowe berarti sesek 24 tahun iki piye, Jon? Nah, nek betul omonganmu kuwi 24 tahun, ya mesti ndang mati kamu. Sesek terus wong suamimu jauh apa dengan ngerokok itu susah pisah dengan rokok, mungkin pisah dengan kamu lebih mudah. Nah, maka saya tanyakan, suamimu itu Islam apa tidak? Ada. Nah, masa kalau orang Islam sholatnya apa puasanya Ramadan tidak pernah puasa. Mungkin yang ditekan ini alasannya, wah aku ora kuat ninggalke rokok aku itu dah. Nah itu padahal puasa itu wajib Ramadan itu. Rokok di bulan Ramadan haram. Ya. Kamu alasan tidak kuat karena ninggalkan rokok haram. Ninggalkan puasa itu. Nah, maka mestinya kalau karena tidak tahu, nasihat saya, ya jangan ngaji wae bojomu biar tahu. Ya. Nah, kalau kamu memang 24 tahun sesek terus dengan suami ngerokok itu, ya ngomong aja terus terang pada suamimu. Nah, saya sekarang sudah 24 tahun. Ketika dulu masih nikah awal, masih muda, nah rodok sesek-sesek masih bisa bertahan, masih muda. Sekarang umur saya, umur kita sudah tambah tua 24 tahun. Ya, kalau kamu ngerokok itu saya seseknya tambah. Ya dah? Kalau kamu sayang dengan aku, berhentilah ngerokok supaya saya tidak sesek. Beri kelonggaran saya bernapas. Nah kalau kamu tetap ngerokok berarti senang saya ndang mati. Gitu? Nah, yang tinggal kamu tetap nekat sesek-sesek buat TKT apa buat lereni terserah kamu aja. Tapi yang jelas, kalau suamimu itu mengaku orang Islam, bukan orang Islam yang baik. Karena orang Islam kok tidak pernah puasa Ramadan itu gimana. Lah supaya menjadi orang yang Islam yang baik, suruh belajar tentang Islam, ngaji. Ngaji tentang Islam, ngaji tidak harus di MTA, di mana aja silakan. Tapi ngaji yo sumber Islam yaitu Quran dan sunah Nabi. Nanti akan mengerti. Termasuk rokok, baiknya saya terus ngerokok apa saya berhenti, kalau sudah ngerti tentang Islam sudah biasa memilih apa yang paling baik buat dirinya. Ya, itu nasihat saya. Ya mudah-mudahan suamimu mendengarkan. Apalagi? Apakah sama antara wahyu, ilham, dan firasat itu, Ustaz? Wahyu itu biasanya diturunkan oleh Allah kepada para nabi atau kepada para rasul. Adapun ilham atau firasat itu diberikan kepada selain nabi atau rasul. Ya, maka kalau wahyu bisa berupa semacam firasat, mimpi misalnya. Kalau nabi, dia mimpi, beliau mimpi itu wahyu, dapat wahyu. Maka ketika Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, itu wahyu, itu perintah Allah. Ya. Tapi kalau kita mimpi beleh anak kita, nanti tenang yang buat beleh. Ya. Bukan wahyu itu. Mungkin saking gedingi karo anaknya nanti terbawa dalam mimpi. Itu. Ya. Jadi kalau wahyu itu hanya khusus diberikan oleh Allah pada para nabi, para rasul. Ya. Dan kalau nama wahyu atau risalah diberikan para nabi itu untuk disebarluaskan kepada umatnya. Kalau ilham, rasa atau ilham itu didikan langsung oleh Allah kepada hambanya. Memberi jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Seperti ibunya Nabi Musa. Karena pada zaman Musa lahir itu ada peraturan yang dibuat oleh Fir'aun. Barang siapa Bani Israel melahirkan anak laki-laki, harus dibunuh anaknya itu. Nah, ibunya Musa melahirkan Musa. Ya takut ini. Kalau nanti ketahuan Fir'aun atau pengikut-pengikutnya, tentu anak saya akan dibunuh. Nah, Allah berikan ilham pada ibunya Musa itu. Untuk menyelamatkan anaknya itu. Bagaimana caranya? Masukkan dia dalam kotak. Kemudian kamu hanyutkan di sungai. Sungai Nil kayak gitu. Itu ilham. Ya. Berikan itu. Nah, betul. Tunjuk Allah. Tidak ada yang memberitahu cara menyelamatkan anak saya bagaimana. Tidak ada yang memberitahu. Langsung ada semacam petunjuk dalam hatinya. Masuk ke dalam kotak. Dihanyutkan di sungai. Nah itu tunjuk dari Allah. Apalagi? Apabila kita menjadi makmum masbuk dan imam sudah duduk at-tahiyat akhir, bagaimanakah posisi duduk kita? Seperti posisi duduk imam, apa seperti duduk at-tahiyat awal? Ya itu ada dua pendapat. Ada yang duduknya seperti duduk imam karena berpendapat bahwa makmum itu mengikuti imam. Imamnya duduk seperti itu, ya kita ikut seperti itu. Pendapat yang kedua, karena duduk seperti imam tadi, ya, itu kalau akhir dia imam, kemudian tahiyat akhir. Karena memang itu sudah akhir. Imamnya tadi duduk at-tahiyat akhir, akan selesai, akan salam. Lah saya beri makmum masbuk, belum saatnya duduk at-tahiyat akhir. Maka saya duduknya seperti duduk antara dua sujud. Karena kok tidak seperti imam? Lah imamnya sudah tahiyat akhir, saya kan belum. Enggak ada dua pendapat begitu, ya sudah saling menghargai. Enggak usah saling salah menyalahkan. Apalagi? Di dalam sholat, apakah boleh kita membaca lebih dari satu surat pada setiap rakaatnya? Misalnya, setelah membaca Al-Fatihah, lalu membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq, Ustaz. Oh, boleh. Bacalah yang mudah bagi kamu, boleh saja. Dari umum mengatakan kalau kamu sudah selesai membaca Fatihah, bacalah yang mudah bagi kamu. Yang penting kamu sudah milih yang mudah, yang ngapal, boleh saja. 2-3 ayat boleh, 2 surat boleh. Apalagi? Apakah setiap realita itu merupakan kodrat Allah? Sampai saat ini umat Islam jumlahnya besar, tetapi yang beramal dan berilmu masih sangat sedikit. Sedangkan majelis ilmu seperti MTA banyak orang yang tidak suka, Ustaz. Apa yang kamu tanyakan? Apakah setiap realita atau kenyataan merupakan kodrat Allah? Iya. Segala sesuatu itu tidak lepas dari takdir Allah, kekuasaan Allah. Tidak lepas. Ya kan? Mengapa pengajian seperti yang dilakukan di MTA banyak orang tidak suka? Ya, jangan berhenti banyak orang tidak suka, jangan. Yang suka pun banyak, gitu loh. Ya, yang suka pun banyak, termasuk saudara-saudara yang datang ke sini kan karena suka. Yang dengarkan radio di rumah suka. Yang di rumah dengarkan radio itu ada binaan-binaan minta diumumkan bahwa di tempat kami ada binaan, ada para pendengar radio ingin ngaji dan sebagainya, supaya diumumkan, berarti kan suka itu. Jadi yang tidak suka ya banyak, yang suka yang banyak. Ya. Tidak ada sesuatu kebaikan itu disukai semua, enggak ada. Itu bukan baru sekarang, sudah zaman Nabi. Memang dunia ini ada baik, ada buruk. Ya. Ada suka kepada jalan yang buruk, ada yang suka ke jalan yang baik. Memang Allah memberi kebebasan. Ya. Walaupun yang disebarkan luas itu kebenaran, Al-Quran, Al-Haq, ya, Allah sudah mengatakan Al-Haqu mir Rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Tapi jangan dipaksa orang untuk meyakini kebenaran yang kamu sampaikan. Wa man syafal yu'min, wa man syafal yakfur. Walaupun kebenaran itu dari Allah, manusia bebaskan. Mau beriman kepada kebenaran yang disampaikan atau mau kufur. Mau menolak, mau mengkafiri, mengkufuri. Silakan. Jadi diberi kuasa manusia, tidak ada paksaan dalam agama ini. Nah, karena itu masing-masing nanti akan mempunyai apa, mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sendiri-sendiri. Nah, gitu kan? Semua tidak lepas dari takdir Allah. Nah, kalau orang tidak suka kepada kebenaran, dibacakan ayat-ayat Quran kok tetap enggak suka, tetap dia dalam keadaan menolak, tetap dia dalam keadaan kafir. Itu apa? Juga takdir Allah. Iya, takdir Allah. Kafir juga takdir Allah, iman juga takdir Allah. Itu kan? Maka Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, orang kalau sudah diembuskan roh dalam jiwanya, masih dalam perut ibu, ditentukan ya lahirnya, umurnya, rezekinya, iman dan kafirnya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka siapa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli neraka, sekalipun antara amaliyahnya dan dirinya kurang sehasta, dia masuk surga. Karena takdirnya masuk neraka, dia masuk neraka. Sebaliknya orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga, sekalipun amalan dirinya dengan neraka. Ya, karena amal jelek, amal jahat yang selalu dilakukan sampai dikatakan Nabi, antara dirinya dan neraka itu kurang sehasta saja. Wis dekat sekali. Tapi karena takdirnya masuk surga, dia masuk surga. Nah, maka semua enggak ada yang lepas dari takdir. Wah, nano enak ya yang ditakdirkan masuk surga. Nah, kok ya wae dhewe iki takdire mlebu neraka wae swarga iki. Takdirnya kemana kita ini? Nah, kalau kita takdirnya masuk neraka, wis regepo ngaji, wis surga dengan dirinya tinggal bleng masuk aja, ini masukin neraka. Karena apa? Lah sudah hampir masuk surga, kamu jadi murtad, kamu ganti jalan, ya enggak sampai surga. Lah kok iso ganti jalan itu apa? Takdir Allah. Semua itu enggak lepas dari takdir. Ya tak? Ya, takdir Allah. Lah mengapa jalan, kamu belok jalan dari jalan yang lurus, milih jalan sesat? Itu apa kehendak Allah? Bukan. Man amila solihan fali nafsih, dari kamu sendiri. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsih. Ya. Kebaikan yang menimpa kepada seseorang itu dari Allah. Tapi kalau keburukan atau kejelekan pada seseorang itu karena salahnya sendiri. Allah tidak pernah, ya, tidak pernah menggendaki, menunjukkan jalan untuk manusia supaya sesat, supaya jelek, supaya sengsara, tidak pernah. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad, membawa Al-Quran, menuntun manusia kepada jalan yang lurus. Dan Nabi kita pun mengatakan, semua umatku nanti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Maka pemahaman takdir, kalau dibaca wungkul letter lek seperti bunyi hadis, ya, nanti kita akan, wah nanu percuma nanu. Seperti kita tuh ngaji adoh-adoh, soko Lampung, soko Palembang tadi datang, nek mung takdirku bakalan yang rokok. Pilih wae saiki mbambung, ya apa-apa dilakoni, nek takdiris warga, ngurak aja nyang swarga. Apa begitu, maka jangan cara memahami seperti itu. Ya. Jadi orang masuk, mestinya masuk surga kok tidak jadi, kenapa? Kamu berubah jalan. Sudah hampir sampai, tidak kamu teruskan perjalananmu. Kamu ganti jalan, neraka. Baliknya sudah akan masuk neraka, hampir sampai tidak diteruskan. Ganti jalan, ya kamu masuk surga. Nah tadi, maka tergantung orangnya itu sendiri. Maka Allah sudah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam itu tunduk patuh kepada Allah harus dibahas sampai mati. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam Islam. Ya, kurang sakilan tekan swarga, sarang mati tekan swarga, melebu, langsung masuk surga. Lah kok ganti jalan? Berarti kamu matinya tidak di dalam Islam. Apalagi murtad. Kalau murtad, pahala yang kamu peroleh tinggal memeti hasilnya gugur semua. Ya, maka jangan sampai mati kecuali dalam Islam. Amal yang sudah kita perbuat, la tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan nilai amal-amalmu sendiri. Nah, gitu kan? Maka pada dirinya. Apalagi? Saya seorang PNS. Ketika perjalanan dinas atau tugas luar, saya sering bawa kendaraan sendiri. Tetapi di kuitansinya dilaporkan naik taksi. Dan itu saya anggap sewa. Karena saya pernah naik taksi dan biayanya segitu. Pikiran saya, daripada dikasihkan taksi, lebih baik sewa kendaraan sendiri. Yang demikian itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya dikatakan saja. Maksudnya beli bensin kamu sendiri, maunya mau ganti ongkos beli bensin kan gitu. Tuh. Rasa ngono beli bensin aja kamu minta kuitansi kan gitu kan. Nah, kuitansi dicokke kepala kantore, ini untuk beli bensin sejumlah ini, ya gitu. Nanti kan diberi gantinya. Nah, mengapa sampai kamu tanyakan begitu? Karena kamu hasil ngaji. Ya. Nganggu mobil dhewe terus ditung taksi we entuk apa ora ya. Padahal nek tanggo nyewa taksi ya kelangan duit. Ah, timbang tanggo nyewa taksi, gua nyewa mobil dhewe. Lah mobil dhewe kok mbok sewa? Nah, mobil dhewe kok mbok sewai piye? Lah mung boleh supaya dapat pemasukan uang ning carane ora ngapusi piye? Ya itu hasil ngaji. Ya ta? Padahal nek umume aja meneh kok piye ora ngapusi piye nek iso kuwi ya entuk uang jalane jane sedikit nek iso dadi akeh kok. Jane dikae uang sewa hotel barang. Sewa hotel. Misalnya ke Surabaya, ke Jakarta tugas misalnya. Kasih anggaran sewa hotel sekian. Padahal kamu tidurin yang majelis malah. Jakarta ya ada majelisnya, Surabaya ada majelis. Wis ora nyewa hotel, malah suguhan barang makanya dijamin oleh warga sana. Nah. Terus piye kuwi duite kuwi? Nek mbok balekke. Ya berarti ora entuk. Ya, entuk uang. Ning mbok kandake dicatet sewa hotel sekian ngapusi. Wong kowe ora nyewa. Gitu. Gimana? Nah. Wong jujur malah kesulitan iki. Padahal bentuk negara kita wis kaya ngono kuwi to. Saben obah iki nek iso harus entuk opah. Ya. Wis apa obah, opah, opah, opah gitu. Mula kadang kala rebutan sing obah. Ya Jadi lebih baik kalau memang kamu mau jujur-jujuran ya, walaupun kamu pakai mobil sendiri, kan sewa taksi ki ya bayar untuk membayar mobil kamu. Beli bensinnya tadi dihitung aja. Dia beli bensin, minta kwitansi dari pom bensin itu. Lah nanti dikasihkan pada kantormu yang memberikan dana itu. Ini terus terang nih pakai mobil saya. Beli bensinnya habis sekian. Nah, oh, ini tukari lah gitu. Itu lebih bersih. Apalagi? Di kantor, saya sering dimintai untuk mencarikan barang-barang tertentu yang langka untuk keperluan kantor. Setelah barang tersebut dapat, saya beli pakai uang sendiri dengan harga tertentu. Kemudian barang tersebut saya kasihkan ke kantor dengan harga lebih dari pembeliannya, karena saya membeli memakai tenaga dan transportasi. Apakah yang saya lakukan itu termasuk jual beli muamalah? Bukankah kalau dalam muamalah itu boleh mengambil keuntungan tanpa harus memberitahukan modalnya? Dan apakah yang saya lakukan seperti itu halal, Ustaz? Barang-barang langka di kantor ya apa? Kantor butuh barang langka itu kantormu apa? Jika ada barang langka kene iki lho. Jimat-jimat itu langka semua tuh. Gawekno semer mesem kuwi yo, ini barang langka mar mesem. Ada lagi yo, ini kiai brojol lah gitu toh. Langka semua ini. Maksud kantor butuh barang langka itu untuk apa gitu lah. Kalau memang itu kamu disuruh begitu ya ngomong aja terus terang sama yang nyuruh kamu. Ya boleh saya carikan, tapi ya saya yang mencari untung gitu aja. Ya boleh ngomong dagang mencari untung. Kamu berikan begitu, harganya 100 misalnya. Kamu ambil untung 10, ya ini harganya 110, saya dapat untung ini sudah, boleh aja itu. Ya. Yang penting aja ngapusi. Ya. Ini harganya 100 ini, nah. Barang 100 saya belikan dapatnya ini. Ya. Padahal harganya orang anti 100, ya. Nah. Maka itu katakan aja, ya saya carikan, tapi nanti saya mestinya butuh mendapatkan untung lah, katakan gitu. Tidak masalah kalau sama-sama boleh. Nah, itu untung ya gulai adewe lah gitu tak. Apalagi? Pada hari orang kata hasil dituntun dengan Quran itu orang kan jadi bersih. Lihat pertanyaan-pertanyaan ini kan orang mau membersihkan diri. Ya kan? Yang begitu-begitu tidak halal. Nanti kalau harta yang tidak halal saya masukkan ke dotaya, nanti tidak kabul doanya, menjadi penghalang terkabulnya doa. Berarti bagaimanapun juga orang yang mengaji Al-Quran ini berusaha untuk membersihkan diri lewat jalan yang lurus. Ya, semula gak pernah terpikir gitu-gitu, itu gak terpikir. Nah, setelah ngaji ini halal apa haram, boleh apa tidak. Nah itu kan. Maka apa sama orang mengerti dan tidak mengerti? Mesti tidak sama. Nah, terus. Pada hari kerja, saya pernah beberapa kali minta izin karena ada keperluan pribadi atau keluarga. Mau mengajukan cuti prosesnya susah, bahkan sering ditolak. Apakah saya termasuk korupsi kalau minta izin tidak masuk kerja, sementara hak cuti saya jarang saya ambil karena prosesnya susah? Dalam hati saya anggap sebagai pengganti izin tidak masuk kerja tadi. Insya Allah izin saya tidak melebihi hak cuti saya. Bagaimanakah yang demikian itu, Ustaz? Boleh, enggak apa-apa, apalagi masuk minta izin di mana tempat kerjamu kan ada yang mengatur. Ini orang mlebu izin, ya sudah izin. Yang diminta izin, yang berhak memberikan izin, mengizinkan, ya sudah, boleh aja. Apalagi kamu tukar, hak cutinya enggak pernah diambil, tapi setiap kamu tidak minta izin, sudah kamu perhitungan sendiri. Saya punya hak cuti selama 1 tahun 12 hari. Saya akan tidak masuk dalam 1 tahun tidak lebih dari 12 hari. Jadi kan masih untung toh, dalam arti belum melebihi hak tidak masukmu. Boleh, enggak apa-apa itu. Apalagi? Bagaimana hukumnya sumpah pocong itu menurut Islam, Ustaz? Sumpah pocong itu Islam enggak ada. Sumpah pocong menurut Islam tidak ada. Karena tidak ada ya, berarti kamu membuat hukum sendiri. Sumpah kok sumpah pocong itu ya coba. Wonge terus dipocong ngono ta? Sumpah pocong iki wonge dipocong kaya wong mati kae. Nah, terus disumpah bagaimana? Nah, itu dalam Islam tidak ada begitu itu. Apalagi saya seorang marketing mobil, di mana dalam penjualan saya juga pernah dapat referensi pembeli dari teman-teman maklar. Namun teman-teman maklar meminta bonus dari saya. Bonus tersebut kadang saya ambilkan dari diskon yang seharusnya saya berikan kepada pembeli. Misalnya diskon 10 juta, yang 9 juta saya berikan kepada customer, sedangkan yang 1 juta saya berikan kepada maklar. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Oh boleh, tidak apa-apa itu. Diskon pada pembeli itu kan tergantung kamu penjual. Itu si pembeli minta diskon 10 juta misalnya. Kamu si penjual tidak memberi 10 juta, ya sudah saya diskon 9 juta. Tidak masalah. Yang 1 juta sudah kamu pikirkan, nanti tak kayak maklar yang nawani dagang tadi. Baik itu, boleh. Tapi kalau kamu tidak begitu, maklar rambok kayak apa-apa, orang tahu. Nanti enggak pernah memberi dagangan lagi dengan kamu. Sekiranya dapat untung di PS sendiri, padahal saya ikut mencarikan dagangan. Diskon pada pembeli itu kan tergantung si penjual. Mau kamu diskon banyak ya boleh, sedikit ya boleh, tidak didiskon pun boleh. Kalau memang pembeli yang mau, wah ini harganya sudah sekian, tidak saya diskon, mau enggak ya sekian, mau sekian, tidak mau ya sekian, enggak masalah. Apalagi? Pada Quran surat Al-Qari'ah ayat 3-5 dijelaskan bahwa pada hari itu manusia seperti ane-ane yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Mohon ditenangkan ayat tersebut, Ustaz. Ya, coba dibaca ayatnya. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti ane-ane yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu situasi hari kiamat. Ya. Hari kiamat itu antara lain diterangkan oleh Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan sekuat-kuatnya, dimuntahkan, keluarkan semua isi yang dikandung di dalamnya. Ya, semua isi dikandung di dalamnya, keluarkan. Wa qalal insanu malaha, maka manusia berkata, apa ini? Peristiwa apa ini? Nah, manusia dalam keadaan kebingungan, maka digambarkan seperti ane-ane. Ane-ane itu apa tuh? Rayap itu loh, yang bertebaran, bingung. Yang dituju arahnya kemana bingung, karena di sana guncangan, bingung. Baru Jakarta banjir aja, yang kebanjiran bingung mau kemana kok. Coba kamu bayangkan nek sak Indonesia banjir kabeh dari ngusi ngendi coba. Nah, itu baru banjir. Padahal kiamat itu tidak sekedar banjir air, dah semua isi dalam bumi dikeluarkan semua. Guncangnya karena guncang yang dahsyat, gunung yang tadinya tidak pernah bergerak, terbang. Maka seperti bulu yang berterbangan. Nah, kalau gunung itu katanya menurut ilmu untuk menstabilkan gerakan bumi ini, stabilitas. Nah, jadi gunung ini diambil kan gunjing buminya ini. Padahal manusia ada di dalamnya. Guncangnya bumi ini manusia jarang bingung. Ya. Seperti aneh-aneh bertebaran itu maksudnya tidak tahu arah mau kemana. Nah, gunungnya bertebangan seperti bulu yang bertiup angin. Itu kondisi hari kiamat nanti. Maka manusia bingung. Nah itu kondisinya hari kiamat. Terangkan oleh Allah gambarannya seperti itu. Tapi mungkin kita-kita tidak ngalamin. Apalagi? Saya punya saudara yang dibilang tahu agama, karena juga sering memberikan ceramah. Tetapi sayang, dia sering berbuat zina atau selingkuh, dan sering terjadi. Setiap kali berbuat dan istrinya tahu, tetapi selalu memaafkannya. Baru saja tertangkap dan hampir bercerai, akhirnya istrinya memaafkan lagi. Masih halalkah dia sebagai suami istri, walaupun istrinya selalu memaafkan, Ustaz? Kalau suami mempunyai istri suka zina, pezina, istri mempunyai suami pezina juga, itu tidak halal. Coba dibaca. Surat An-Nur ayat 3 atau berapa itu. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah wa zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Ya, wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Jadi kalau laki-laki berzina tidak mengawini perempuan muslim. Yang diboleh kawini ya perempuan zina atau musyrik. Perempuan zina ya begitu. Tidak mengawini kecuali laki-laki yang musyrik atau laki-laki yang suka zina juga. Kalau laki-laki muslim, wanita muslimah kok kawin dengan pezina, wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Pezina-pezina itu diharamkan untuk orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan kok zina ketangkep kenangan istrinya terus dimaafkan, seolah-olah berbuat zina itu dosa kepada siapa? Pada istri. Kalau itu sudah memaafkan, seolah-olah sudah dimaafkan dan tidak apa-apa. Zina itu dosamu kepada Allah. Walaupun istri memaafkan 1000 kali toh, Allah tetap mencatat suatu dosa besar. Mas, ya istrinya wis ora apa-apa, Mas, wis tak maafke. Besok zina meneh. Ya. Tak maafke meneh, saya tuh istri pemaaf kok ya. Nah, itu haram. Jadi istrinya suami semacam itu haram. Kalau istrinya seorang mukminah, orang mukmin mempunyai suami semacam itu haram. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Haram. Laki-laki ya begitu. Kalau laki-lakinya mukmin punya istri kok suka zina, haram itu. Cari wanita-wanita yang bersih yang tidak suka zina. Nah, walaupun sudah dimaafkan ya. Yang memaafkan kamu berbuat dosa itu, kamu bukan berdosa pada istrimu, dosamu itu kepada Allah. Apakah kalau istri memaafkan, Allah juga memaafkan? Tidak. Gitu ya. Belum nanti kalau, ya tak maafkan Mas, kalau suamimu suka zina itu, nanti akhirnya kamu kena penyakit, penyakit AIDS, ya sudah. Terus tak maafkan, ben aku ketularan, ya serah popo gitu toh. Rasakno nanti akibatnya. Apalagi? Kalau ada rapat-rapat di kantor, sejak pagi sampai dengan waktu sholat duhur, akan tetapi pertemuan terus saja dilangsungkan dan tidak memperhatikan waktu sholat. Yang demikian itu apakah bisa ditinggalkan untuk keluar sholat dulu? Jika demikian itu, apakah termasuk meninggalkan kebersamaan, Ustaz? Ya, meninggalkan kebersamaan. Mestinya kalau yang adakan pertemuan dari orang Islam semua, lebih baik diingatkan kita sudah saatnya sholat. Ya kita bagaimana kalau di sekolah kita sholat dulu nanti dilanjutkan, itu lebih baik kan. Ratus prung-prung luka dewe-dewe nanti kan. Padahal nanti semua juga sholat. Kalau nanti pimpinan rapat, ya sudah kita tunda dulu nanti sholatnya jam sekian, sing penting tidak habis waktu sholat itu tidak masalah. Nanti lo sholat bersama-sama kan itu kan. Kalau terus tanpa pamit lunga. Tanpa pamit lunga. Lah nanti kan rapatnya bubar urung ditutup gitu. Sehingga kalau rapat membicarakan sesuatu yang penting, kamu yang pergi tadi tidak mengerti apa isi pembicaraannya. Nah, kecuali kalau yang mimpin rapat bukan orang Islam, ya tidak ngerti tong waktu sholat lah minta izin. Karena sudah waktu sholat, saya minta izin meninggalkan rapat, saya sholat dulu lah gitu. Apa sih terterang gitu lah. Karena minta izin sholat, izin. Terus lunga ora tanpa pamit malah ra izin. Harusnya isyadu bi anna muslimun. Saksikan saya orang muslim, ini waktunya sholat, rapatnya tampaknya masih lama, saya minta izin dulu untuk sholat. Harusnya begitu. Nanti kalau terus banyak yang minta izin sholat, kan akhirnya pimpinan rapat mengambil kebijakan, ya sudah kalau begitu kita skors dulu yang Islam sholat, sholat dulu, nanti sholat kembali lagi kan gitu. Apalagi? Saya mendapat gaji lewat transfer rekening bank konvensional. Akan tetapi langsung saya ambil. Karena bank tersebut hanya sebagai alat transportasi. Jadi tidak sampai mengendap di bank. Jadi gaji saya tidak mengandung riba. Setelah itu saya ambil 2,5% untuk dibayarkan zakatnya. Yang demikian itu hukumnya bagaimana Ustaz? Hukum apa? Nanti kok ke hukum apa saja? Hukum kamu keluarkan zakat, betul. Nah, yang ditanyakan hukum apa? Nah, gaji saya lewat bank konvensional, ya memang dibayar oleh pemerintah harus lewat itu, ya diterima saja. Ya. Saya tidak mau kalau lewat bank konvensional, padahal pemerintah menggaji kamu lewat bank itu, kalau tidak mau ya malah harus digaji kamu. Tidak masalah itu, boleh. Ya. Apalagi? Rekan kerja saya, ada yang mendengki saya. Akan tetapi saya selalu bersikap baik terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Ya, baik. Memang perintah agama kan begitu. Itfak bilati wa hiya ahsan. Kalau kamu diperlakukan jelek oleh saudaramu, balaslah dengan yang baik. Kalau kamu betul yang kamu katakan seperti itu, ya baik kamu. Betul. Apalagi? Bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya menurut tuntunan Islam, Ustaz? Kewajiban orang tua itu mendidik anak-anaknya. Ya, didik. Anaknya umur 7 tahun didik untuk sholat. 10 tahun tidak mau sholat, gebuk. Artinya perhatian untuk sholat bagi mendidik anaknya untuk sholat itu diperhatikan sejak kecil. Sejak umur 7 tahun. Terus dididik akhlak yang baik. Ya, itu kewajibannya. Nanti kalau sudah saatnya nikah dicarikan istri atau suami yang baik, jangan suruh nyari sendiri-sendiri. Orang tua memperhatikan, mencarikan jodoh untuk anaknya. Bukan kok tidak dicari-carikan, anaknya melakukan golek dhewe, ya toh. Nah, kemana carinya? Itu kewajibannya. Jadi yang penting sesuai dengan doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau supaya mendapat anak yang sedap dipandang mata, maka dididik akhlak yang baik. Waja'alna lil mutaqina imama, minta kepada Allah supaya jadikan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Maka diarahkan dididik menjadi orang yang bertakwa, yaitu mengerti tentang agama, dididik sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi? Hujan itu turun dari langit. Pada saat hujan Allah membuka pintu surga. Kalau orang atau saya membaca doa pada saat turun hujan, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang demikian itu benar, Ustaz? Si ngomong sapa gitu itu. Ya, kalau hujan turun, doanya pasti dikabulkan. Bapak hujan turun tuh orang Jakarta suruh doa jangan banjir ya Allah itu. Ya, malah banjir tambah gede itu. Jadi mau doa turun atau tidak turun hujan atau hujan turun, tidak ada ketergantungan terkabulnya doa itu kalau hujan. Ya. Nek kalau hujan turun doanya dikabulkan, kalau begitu kalau doa musim rendeng aja. Musim kemarau enggak usah doa. Ya. Maka Allah mengabulkan doa hambanya itu tidak lihat musim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, mohonlah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan doamu itu tidak lihat hujan atau tidak hujan. Ya, mas ke tanganmu kan hujan turun, doanya dikabulkan itu keterangan dari mana, saya malah belum tahu itu. Apalagi? Ustaz sudah menjawab pertanyaan saya tentang doa dan menjelaskannya pada tanggal 27 Januari 2013. Bahwa doa mulai saat sekarang ini, tidak usah menunggu besok kalau umroh. Malah nanti belum umroh sudah mati. Ustaz, saya jadi takut dari penjelasan Ustaz tersebut. Untuk itu mohon saya didoakan panjang umur, Ustaz. Namanya panjang umur itu gimana, Ustaz? Panjang umur itu bukan umurnya bertahun-tahun. Kalau umurnya bertahun-tahun, tidak banyak amal baiknya buat apa? Ya, jadi orang yang panjang umur itu, arti sesungguhnya itu, walaupun bilangan tahunnya itu sedikit, tetapi amal kebaikannya itu banyak sekali, seperti ditempuh bertahun-tahun itu. Itu orang yang panjang umur. Nek panjang umur tapi banyak dosa buat apa? Ya. Aku ndongake kowe supaya panjang umur wong dosamu malah nambah terus. Ya, malah lebih baik umurnya tidak bilangan tahunnya tidak panjang tapi amal baiknya seperti ditempuh bertahun-tahun seperti banyak gitu loh. Itu yang beruntung. Ya. Berarti kamu takut mati toh? Iya, kita semua tuh mati ya takut. Apa dikira saya tidak takut? Ya. Semua orang tuh mati takut. Tapi Allah mengatakan kul innal mautalladzi taftiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan ya Muhammad, mati yang kamu lari daripadanya karena takut, maksudnya menjauhi mati, supaya kamu ketahui bahwa mati itu mesti bakal menjumpai kamu. Maka mati itu takut. Tapi takut mati itu tidak bisa dihindari sama sekali, itu gak bisa. Walaupun takut seperti apa, mesti menjumpai kamu. Nah kalau sudah pasti tidak bisa dihindari sama sekali, maka kalau memang takut mati, ya persiapkan modal untuk mati itu apa yang diperlukan. Nah itu, kalau nanti sudah amalnya siap, ya, wong mati itu takut apa tidak takut, kalau sudah saatnya tidak bisa maju, tidak bisa mundur kok. Ya. Maka Allah tidak pernah menanya, ya wis mani rum saya ini mati. Tidak pernah. Tahu-tahu ya sudah Allah menghendaki kita mati, mati sudah. Siap atau belum ya mati. Maka supaya karena mati itu datangnya sewaktu-waktu, supaya kita tidak terjadi orang menjadi orang yang menyesal, siapkanlah bekal untuk mati. Itu amanu wa milusa. Soalnya itu sudah orang iman, banyak amal soleh. Sewaktu-waktu mati, walaupun mestinya kita belum mau mati, dipaksa untuk mati, ya sudah. Terima aja. Ya. Sampai Allah mengatakan, walaupun kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh dan kuat, mati mesti menjumpai kamu. Nah, mau kemana? Fa'ina tadhabun. Kemana kamu mau pergi? Maka orang hidup itu ditanya oleh Allah, kemana kamu mau pergi? Jawaban yang betul ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya karena kita dari Allah ya kembalinya pada Allah. Ya. Maka kita dari rumah ke sini, dari sini ke pergi. Itu hakikatnya cuma mau mencari kubur. Ya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah berusaha keras sungguh-sungguh untuk menemui Tuhanmu dan pasti menemuinya. Nah, jadi kalau kita lihat ayat itu surat Al-Insyiqaq ayat 6 ya. Usaha kita, aktivitas kita sehari-hari itu sebetulnya hanya ingin menemui Allah. Maka sebelum mati, sebelum ketemu Allah, sebelum masuk kubur, kita itu aktivitas kita enggak pernah berhenti terus. Aktivitas kita terus saja. Nanti kalau sudah masuk kubur, bleng itu sudah berhenti. Nah, maka tambahan bilangan tahun, bilangan bulan itu hakikatnya makin dekatnya ke kubur sudah. Nah itu yang perlu dipersiapkan. Kalau mau tidak mau kubur itu makin dekat dengan kita itu yang disiapkan apa? Apa yang perlu kita bawa nanti? Nah itulah yang perlu disadari. Jadi saya doakan kepada kamu panjang umur yang bermanfaat, gitulah, bermanfaat untuk dunia dan akhiratmu. Nah. Apalagi tahun 2012 di Bluro ada kejadian yang mengembarkan warga, yaitu bus pahala kencana dan sebuah truk tronton masuk ke dalam hutan. Evakuasi bus harus dengan pemotongan pohon karena bus tidak bisa keluar, yakni tidak ada jalan kecuali dengan menebang pohon. Apakah hal gaib itu bisa menipu penglihatan manusia, Ustaz? Seperti yang terjadi pada peristiwa tersebut yang diduga ada hubungannya dengan hal gaib. Supir bis mengatakan bahwa ketika dia mengemudikan bis masih melaju di jalan raya, tetapi saat terjadi sedikit masalah dan setelah keluar dari bis, sopir baru menyadari bahwa bis sudah berada di tengah hutan. Jika peristiwa itu tidak ada hubungannya dengan hal yang gaib, menurut Ustadz, kemungkinan apa sajakah yang bisa menyebabkan peristiwa tersebut, Ustadz? Kemungkinannya sopirnya ngantuk. Ya dah. Ngantuk si nyopir, jadi pikirannya kita wis ora sadar, matane merem ngantuk. Ya. Si ngantuk toh? Lalu kamu aja sering kan tidur di atas dipan. Ngerti-ngerti kaya numpak pesawat. Ya, pesawatnya jatuh, ae tiba ngerti-ngerti wis jiklok saka ngamben. Pernah ndak begitu? Ya kan sama toh? Jadi sebenarnya itu ngantuk itu jelas sopirnya ngantuk itu. Ora kok peristiwa gaib dienggokke karo jin, enggak. Jin kok kober-kober men nggokke sopir gitu. Nah, itu ngantuk dah. Itu percaya gaib, wah tadi akan nabrak anak jin tadi ngeletak di sini, tak singkiri bae masuk jurang. Ya kamu ngantuk itu tadi yang jelas. Jadi kemungkinan besar sopirnya ngantuk, tapi karena kepercayaan-kepercayaan gaib begitu masih dipercaya. Ya dikandani ngantuk ana ya ora coba tak tekoke wong pinter sik. Terus tekoke wong pinter, oh bener neng kono to, kono ki pancen nggon angker. Oke kejadian neng kono. Sebab di sana itu tempat bermainnya anak-anak jin. Ya anak-anak demit itu dolan neng kono. Kalau nanti kamu lewat itu tidak diklakson dulu ya terus kamu digok ke itu. Nah, itu terus percaya. Ndak ada begitu itu. Jadi jin setan demit tok nggokke bis ora enak. Ya. Nah, apalagi nek wis ngerti kono nggon jin nggon demit, ya mbok sing ngerti kuwi mbok dikon ngusir lah. Manggone ning endi ae dusir. Ya nek rasa celoke pemburu hantu kono. Nah, itu ta, itu semua penipuan, enggak ada benar sama sekali. Apalagi apakah boleh kita percaya dengan suatu ramalan di mana yang mengatakan ramalan itu seorang kiai yang diserai urusan mengatur perkaranya orang iman, Ustaz? Sekarang ramalan apa? Ramalan ini kan perkiraan toh. Ya, kalau ramalan diperkirakan nanti di sana turun hujan, di sana ya, hujan lebat itu boleh. Karena ramalan itu berdasarkan ilmu. Ya, tapi kalau ramalan seperti pada umumnya orang meramal ini apa-apa hari ini jam sekian nanti akan terjadi kiamat seperti kemarin ramalan dimuat di koran, dimuasan TV juga katanya tanggal 13 apa bulan yang lalu itu 2012 itu katanya akan terjadi kiamat. Lah itu orang ngeramal ngoyoworo itu. Ya, tapi sampai sekarang kan tidak kiamat. Jadi kalau kiamat-kiamat ada apa ramalan-ramalan yang ada kaitan dengan urusan-urusan gaib itu bohong. Karena kuncinya yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Tapi kalau mau meramalkan nanti hujan turun di daerah sana, di Jawa, di Sumatera hujan itu bukan gaib. Itu berdasarkan perhitungan ilmu. Ya. Saya pun sering ya meramal walaupun sok tepat sok tidak. Wah, panasnya seperti wah ini mau hujan ini. Ya, dilalah bentar lagi ada angin besar, mendungnya digolong ora sida udan. Berarti ramalannya ora pas, gitu. Tapi orang kan bisa toh, misalnya suasananya panasnya kok tidak seperti biasa. Panasnya ungkep, panas luar biasa. Wah, tampaknya mau hujan lebat, dek delok ning dhuwur mendunge peteng tenan. Ha iki ngomong, ini tampaknya mau hujan ini. Ora salah gitu. Itu bukan gaib, itu yang jelas nyata gitu. Menengamal-amal gaib itu bohong. Karena yang tahu kuncinya yang gaib hanya Allah, tidak bisa diramalkan. Apalagi apakah ada tuntunannya membacakan Yasin 7 kali untuk orang yang sakit, Ustaz? Tidak ada. Entah karena saya tidak tahu, tapi saya yakin tidak ada. Wong sakit diwacakan Yasin ping pitui benopo. Kalau itu nek mati bentang mati, nek waras bentang mari, itu hadis yang berangkat itu hadisnya dhaif. Nah, nanti kamu baca brosur kumpulan tahun 2008, semua hadis tentang Yasin sudah diterangkan di situ. Tidak ada yang sokeh sama sekali. Termasuk membacakan orang yang sakit supaya lekas mati itu. Itu dhaif hadisnya. Apalagi? Apakah ada orang iman yang mengerti bahasa jin, memelihara jin, dan mengajar ngaji pada kelompok jin, Ustaz? Saya tidak tahu. Nek ceritanya memang ada. Malah jin itu bisa dijadikan kendaraan untuk ibadah haji. Kowe percaya ya bangeten. Gitu. Wong Islam kok percaya ngono. Nek Islam jin barang kena nggo kendaraan ibadah haji, dia rasa bayar UNH. Pertama rasa UNH, yang kedua rasa data lewat kuota-kuota. Nek kuota kan lewat pesawat terbang diitung lene jin yang arep ngitung piye? Wah, naik jin langsung jujuk neng Mekah apa Madinah sana. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai rasa ngenteni kloter-kloteran, jinnya dipanggil, ayo mulai. Leh aja dah. Cerita gitu kok jadi dipercaya zaman sekarang gitu loh. Kan terlalu ya, tidak mau menggunakan akal pikiran yang sehat. Ya. Tidak ada itu. Wong enggak bisa ngingu jin ya buat teh apa ya. Wong saya ngingu tuyul barang kuwi tidak ada itu. Ya, biasanya ngingu tuyul untuk negatif, gunanya untuk apa? Nggo nyolongi duit, duite sapa? Nah, duitnya orang-orang kampung itu. Nek pancen tuyul iso nyolong duit, mbok kon nyolong neng bang. Okeh duite kuwi. Wah neng bang ra iso kono penjagane lebih kuat. Sing jaga apa? Sing jaga satpam itu ta. Nah, ndak ada itu. Tuh nek tuyul kok jikui duit mung nyeleri padane 1 juta jikok 100. Jikok 10 ribu dan sebagainya. Nah, itu tuyul bodoh. Kesuwen ngono kuwi ya ta. Nah, percaya, dasar percaya. Enggak ada semua itu. Apalagi rujuk itu apakah harus nikah seperti pertama menikah, yaitu ada wali, ada saksi, ada mahar, ataukah begitu mencampuri berarti sudah rujuk, Ustaz? Kalau menurut Islam ya, laki perempuan tadinya serba haram. Melihat haram apalagi menyentuh. Tapi setelah ijab kabul dilakukan pernikahan, semuanya menjadi halal. Lan nikah tadi tidak rusak karena kata-kata talak, cerai, pegat itu jadi rusak. Nah, kalau sudah ditalak atau cerai jadi pegat, laki perempuan suami jadi menjadi haram semua, jadi orang lain, seperti orang lain. Ya kalau yang haram tadi mau dihalalkan lagi, ya nikah lagi. Namanya nikah itu ya ijab kabul tadi. Ada walinya yang menikahkan, ada mahar, ada saksi, ya seperti ketika nikah itu. Ya, itu menurut aturan agama sebab orang kok terus ya, wis tak pegat, butuh rujuk langsung kumpul neh wis rujuk. Enggak begitu ya, enggak begitu. Memang ada yang pendapat segitu silahkan, tapi namanya cerai itu sudah merusakkan tali pernikahan yang tadinya serba halal dari menjadi rusak. Lah yang tadinya serba haram jadi halal karena ikatan pernikahan. Lah ikatan pernikahan jadi rusak karena ada dengan kata-kata cerai tadi. Maka kalau mau dihalalkan lagi, ya dinikahkan lagi. Gitu ya. Ya, saya rasa cukup. Ini sekarang kita buka pertanyaan langsung. Baik, untuk pertanyaan langsung, jadi Bapak cukup menyebutkan nomor mic yang dipegang Bapak ya. Menyebutkan nomor mic yang dipegang. Nomor 6. Baik, silakan mic nomor 6. Halo. Nomor 6 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dwi Ismadi, lahir di Sukoharjo, merantau ke Semarang. Ada 3 pertanyaan, Pak. Pertama, saya itu jualan mie ayam tapi melewati tempat prostitusi itu, kalau ada yang beli itu uangnya halal apa haram, enggak, Pak? Yang pertama. Yang kedua, karena saya itu memerlukan uang yang mendadak, nah saya itu mau menggadaikan BPKB saya itu apa termasuk riba, nah apakah saya juga termasuk ikut dosanya itu, Pak? Yang kedua itu, yang ketiga, dulu itu sebelum saya belum begitu mengerti Islam itu pernah di Sulawesi itu bekerja pada seseorang dan saya minum terus berantem tawuran itu, Pak, sampai akhirnya saya enggak berani balik ke sana lagi, terus saya pulang itu bawa uang setoran bos saya itu. Nah, itu sampai sekarang itu masih mengganggu pikiran saya itu. Itu sekitar tahun 2004-2005, Pak. Nah, itu sebaiknya bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa yang begini ini kan, ya dah, bagaimana bisa tumbuh kalau tidak disiram dengan pengajian? Jadi pengajian begini itu artinya besar. Betul-betul apa yang dikatakan oleh Allah itu menuntun manusia dari sesat ke jalan selamat. Ya kan? Ketika itu belum ngaji, orang gagas. Ya? Jualan mie ayam, gak dilalah laris kalau lewat prostitusi. Nah, pas lewat itu wanita-wanita yang pelacur-pelacur itu ngeroyok tuku kabeh. Malah nendaluk cepet nyablek sing dodol barang. Ngono kuwi ora gagas dek. Malah kerep dodol ning kono kerep dicableki mau. Wis ora gagas dosa. Ya setelah ngaji, loh. Uangnya halal apa enggak ya, karena dia dapat hasilnya dari situ. Dapat hasilnya dari situ halal apa tidak itu. Nah, gitu kan? Nah, itu tumbuh ingin bersih. Termasuk uang yang saya dapat harus halal. Karena Allah mengatakan, ya Yohanes, kulu mima fil ardi halalan toyiban. Yang halal dan yang baik. Ya, ini jiwa begini tumbuh karena disiram. Kembali pada fitrahnya. Memang fitrah manusia itu baik. Ya. Dilahirkan oleh Allah di dunia ini diberi fitrah. Kesiapan beragama yang lurus, beragama tauhid, beragama Islam yang bersih. Nah, sekarang menjadi kotor, kecampuran haram, riba, orang gagas karena jiwa agamanya hilang. Ini bangkitkan lagi lewat sentuhan-sentuhan pengajian, tumbuh lagi. Nah, maka yang gini kok enggak suka ini. Ya. Orang yang enggak suka dengan pengajian-pengajian semacam ini memang orang yang tidak suka kepada kebaikan kan. Maka kalau saudara seperti yang kamu tanyakan tadi, insya Allah halal walaupun itu kamu dibeli dari hasil orang prostitusi, memang pekerjaan dia begitu. Dan yang semua halal itu rento apa wong ngono kuwi rento mangan. Ya. Boleh asal kamu dibayar dengan uangnya. Ya. Lebih mah dengan uangnya. Uang ora kok ya toh wis iki tak anu weh bayarane. Nah. Saya minta mie ayam berapa kali nanti dihitung udah berapa mangkok lah nanti nah, saya kasih gratisan. Nah, itu enggak boleh. Kalau dibayar dengan uang boleh. Yang kamu kan butuh uang untuk jualan, dia butuh makan. Enggak masalah. Kemudian tadi kamu tawuran karena mabuk itu zaman jahiliyah, wong mabuk kan zaman jahiliyah itu. Akhirnya terjadi tawuran, Kak Sanu mau balik tempat itu takut. Takut, nanti khawatir ketemu yang tawuran dulu terus tinggal pulih ke Jawa. Padahal temanmu yang kamu takut tadi ya sudah pulang ke Jawa, ya jejer kamu itu. Sama-sama sadar, alhamdulillah kan itu kan. Nah, kamu bawa lari uang majikanmu. Bawa lari, gosang mulih tadi tak? Waktu itu enak-enak saja, sekarang baru. Nah, kalau kamu ingat uang majikanmu yang kamu lari itu bawa berapa, ya kamu kirimkan kembali. Kalau perlu telepon pada majikanmu, bos, saya dulu pulang karena takut diancam orang. Nah, saya belum sempat setor uang. Sekarang uangnya saya bawa pulang, sekarang saya tukar, saya ijoli gitu loh, lebih baik. Jadi saya bukan membawa lari, niatnya saya mau melarikan uangmu, tidak, tapi karena keadaan. Nah sekarang mau saya tukar, cari alamatnya, dikirim kembali uang itu, lebih bersih itu. Dan begitu bosmu pun akan kaget gitu. Wong saya iki jane apike kaya ngono gitu loh. Nah itu dakwah, secara tidak langsung dakwah kita. Islam itu seperti itu. Tidak mau katutan barangnya orang lain yang tidak halal. Tidak mau. Nah kalau negeri kita itu seperti itu semua, wah sudah KPK enteng gaweane. Sudah ya, terjawab semua toh? Menggadekan BPKB, Sir. Oh, boleh, karena kepepet. Gadeke BPKB, sebabnya apa? Ya, gadeke BPKB para halal, para haram, belum kepepet kamu. Butuh duit betul. Lah kalau utang pada orang susah, ya utang tok tanpa jaminan ya biasanya tidak boleh. Duene BPKB, punyanya BPKB ya dah jadi jaminan, boleh saja itu jaminan. Nanti kalau kamu tidak bayarkan BPKB pun jadi jaminan. Nah, boleh tidak apa-apa itu karena kamu kepepet tadi. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perkenalkan dari saya, nama Butini dari Klaten. Saya sudah berulang-ulang datang ke sini, baru kali ini bisa, namun baru kali ini bisa komunikasi secara langsung sama Pak Ustadz. Ya, mari. Begini Pak Ustadz, ini saudara sepupu saya, suami saya akan mantu anak laki-lakinya. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 minggu depan di calon manten wanita. Namun kurang 2 hari di tempat calon manten laki-laki itu diadakan pengajian. Sudah saya tanyakan, pengajiannya pakai baca yasin atau tidak? Katanya tidak. Terus setelah itu pengajian lalu diadakan acara siraman. Atau dalam bahasa Indonesianya mandian apa gitu. Terus itu suami saya disuruh untuk memandikannya. Yang saya tanyakan kepada Ustadz, apakah begitu itu ada tuntunannya? Kalau tidak ada, bagaimana untuk menyikapi hal yang demikian itu Pak Ustadz? Terus yang kedua kalinya, pertanyaan yang kedua kalinya, saya pernah ditanya oleh anak saya. Anak saya itu ditugaskan dari kota ke kota, sehingga kalau dia melaksanakan sholat itu menghadapnya kemana, dia tanya kepada lingkungan sekitarnya. Setelah dia itu pulang ke rumah orang tuanya, itu pada waktu melaksanakan sholat itu keliru, sebetulnya menghadap ke barat, lantaran biasa di mana-mana itu menghadapnya tidak sama menurut perasaan dia. Dia itu menghadap ke selatan, lalu bertanya pada saya, Bu, aku mau nggonku salat, keliru, madepe ngidul, dibaleni para ya Bu Abie. Nah, itu saya juga tidak tahu hukumnya, maka ini saya tanyakan pada Ustadz, kalau terjadi sedemikian itu diulang atau tidak. Terus, yang ketiga kalinya Pak Ustadz, saya pernah mendengar dari seseorang mengatakan bahwa dia berkata demikian, jika kamu mendatangi kuburku, kuburku itu kuburnya Nabi, kamu sama juga mendatangi pada waktu hidup. Itu saya sebetulnya sudah yakin tidak percaya, tapi teman saya meyakinkan itu benar. Itu bagaimana saya menurut pandangan Islam sedemikian ini, saya minta lurusnya bagaimana ya Pak Ustadz ini. Sekian, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih dari jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau siraman mau jadi nganten itu tanyakan tuntunannya ada apa tidak. Jelas tidak ada tuntunannya. Ya, Kalau saya malah nyarankan, mau jadi mantan kok mandi aja belum bisa. Malah baiknya ditunda biar ajar mandi dulu. Siraman itu kan didusi toh, diberujuki karo ibu. Saya pernah melihat orang siraman itu, ya. Lah wis dadi mantan nah dusi sik kon ngedusi wong tuane iki piye coba. Ya. Jadi kalau tanya ke tuntunan, tidak ada tuntunannya. Kemudian anak biasa pergi ke sana kemari ya, sampai masuk rumahnya sendiri jadi bingung. Ya. Masa nek rumahnya gini saking karena terlalu banyak keluar dari kota ke kota sampai masuk rumahnya sendiri jadi bingung. Ya. Dulunya rumahnya menghadap ke utara, jadi menghadap ke selatan. Bingung kan? Sampai sholatnya pun bingung. Mestinya menghadapnya ke barat, jadi menghadap ke selatan. Kalau itu sampai selesai, memang tidak terasa kalau dia itu menghadap ke selatan. Perasaannya menghadap ke barat, sampai selesai sholat, ya, tidak usah diulangi. Sudah selesai kan? Tidak usah diulangi, karena fa inna wa tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemana aja kamu menghadap, itu ketemu wajah Allah di sana. Ya ta? Jadi tidak ada sengaja untuk menghadap ke selatan, sengajanya menghadap ke barat, tapi perasaannya karena bingung tadi, merasanya menghadap ke barat ternyata ke selatan. Nah, kecuali belum selesai ada yang mengingatkan terus diluruskan, dibetulkan saja. Tapi kalau memang tidak ada yang misalnya sampai selesai baru sadar, ya tidak mengapa, tidak usah diulangi. Tidak usah diulangi. Kemudian yang ketiga apa tadi? Jika mendatangi kubur Nabi sama dengan... Oh ya, itu saya belum tahu itu. Ya, mendatangi kubur Nabi sama dengan mendatangi ketika masih hidup. Mula kamu nanti di sana minta apa-apa. Ya, Nabi masih hidup kan diminta, ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Nanti wis mati barang mbok padak ke si urip, kamu minta didoakan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah mati, sudah tidak bisa mendoakan. Ya. Kalau sekiranya mendatangi kubur Nabi seperti mendatangi ketika masih hidup, saya rasa Nabi mesti menganjurkan untuk didatangi kuburnya. Datangilah, toh kamu datangi saya seperti masih hidup. Ya. Makin datang banyak kepada Nabi ketika masih hidup kan menjadi sahabat Nabi yang setia. Ya. Padahal Nabi tidak menganjurkan untuk didatangi kuburnya. Tempat-tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah didatangi, diziarahi, itu di dunia ini ada tiga tempat. Satu Masjidil Haram, dua Masjidil Aqsa, tiga Masjid Nabawi. Hanya tiga tempat itu yang dianjurkan oleh Nabi untuk diziarahi. Bukan berarti ziarah kuburnya Nabi tidak boleh. Itu boleh. Ya. Malah dianjurkan ziarah kubur itu walaupun tidak mesti kuburnya Nabi. Kuburnya siapa saja dianjurkan boleh didatangi. Karena tujuannya orang ziarah kubur itu tadhkiratan lil maut. Untuk mengingatkan bahwa kamu nanti akan mati. Seperti orang yang kamu ziarahi kuburnya itu dulunya hidup sekarang mati. Lah kamu sekarang menziarahi kuburnya orang mati, ketahuilah kamu besok juga akan mati. Kalau orang mengingat dirinya akan mati, maka mempersiapkan modal atau bekal apa yang harus dibawa ketika saya mati besok. Lah, begitu loh tujuannya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami itu keterangan saya ini. Terus masih ada? Berikutnya nomor? Nomor 8 silakan Ibu. Nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Giono dari cabang binaan Wuryantoro Ustaz. Ya. Kami alhamdulillah datang ke sini rombongan 2 minibus Ustaz. Oh ya, alhamdulillah selamat. Yang saya tanyakan, saya itu kan sore-sore itu mau belanja ke warung. Terus suami saya itu suruh mulihkan plastik pada saya. Sampai di rumah itu, saya plastiknya itu benar-benar lupa, Ustaz. Terus sampai di rumah itu, suami saya itu kok marah sama saya. Terus saya bilang begini, Ustaz. Ya Allah, Pak, jenengan itu mbak ampun nyeneni tiang lali. Lupa itu karena Allah, Pak. Saya kan gitu. Terus suami saya itu bilang begini. Halah lali-lali apa dasare lak ngoten. Terus gitu Pak, saya itu terus mendekati suami saya, duduk di sampingnya Ustaz. Terus saya itu langsung ingat, waktu saya kan mau dagang ke keluarga. Barang-barangnya itu yang ngusung itu kan suami saya. Ya beras, gula, teh, dan lainnya. Tapi berasnya itu sampai di Wonogiri itu lupa, enggak dimasukkan mobil Ustaz. Terus? Terus saya akhirnya ya tidak marah sama sekali sama suami Ustaz. Saya terus beli di Wonogiri. Terus saya bilang begini sama suami. Setelah saya mendekati suami, saya sambil bilang begini Ustaz. Jenengan, kelingan apa mboten Pak? Dek ajeng dagang niku lak berase keri. Apa saya nesu sama dengan Pak Lamboten toh? Terus Bapak diem aja, mungkin ya merasa salah Ustaz. Terus dengan tidak sadar itu, saya itu, tangan saya itu kok sambil gini-gini di depan wajah suami saya Ustaz. Saya itu sengaja tidak sadar, saya itu ingat-ingat itu sudah malam Ustaz. Terus saya malamnya itu minta ampun sama Allah, apa saya dosa sama suami. Saya minta ampun, mudah-mudahan diampuni jika saya dosa Ustaz. Dan paginya saya juga sudah minta maaf sama suami dan juga sudah dimaafin Ustaz. Apa saya itu termasuk istri berani sama suami Ustaz? Ya. Dan apa saya dosa Ustaz? Mudah-mudahan diampuni jika saya dosa Ustaz. Terus yang kedua, entung itu haram atau halal Ustaz? Baik. Silakan dilanjutkan Ibu. Soalnya begini Tat, suami saya itu semua jenis daging itu enggak mau, ayam enggak mau, tapi kalau entong itu suka banget Tat. Dan yang ketiga Tat, saya mohon doanya, anak saya masih satu yang belum mau mengikuti kajian saya Ustaz. Soalnya baru pulang dari Papua belum lama, ini pindah di Solo. Mudah-mudahan anak saya Taryono nanti bisa mau mengaji sama saya Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kamu Ibu termasuk istri yang berani kepada suami. Tapi beraninya berani baik itu. Berani mengingatkan ya, ternyata yang lupa itu tidak hanya saya saja. Kamu karena nduting raine. Nah, kamu kan lupa. Baik itu. Tapi kamu kan tidak pakai dasar gitu kan? Nah, enggak apa-apa. Jadi itu menyadarkan, berani mengingatkan suami supaya sadar bahwa manusia lupa itu tempatnya al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Memang manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Dan Nabi mengatakan kalau orang lupa itu penanya diangkat, tidak ditulis. Ya, tidak ditulis. Ya, wong salat kudune telung rekangka kok dadi empat, itu tidak ditulis dosa, wong lupa. Gitu ya. Puasa siang hari kok makan karena lupa, tidak ditulis batal, tidak ditulis dosa. Gitu ya. Nah, maka itulah suamimu teringatkan dari sadar. Tapi kamu merasa sendiri. Ya, malam hari katakan kok saya tadi nduting-nduting muka suami saya itu berarti istri kurang sopan pada. Nah, kamu sudah minta maaf pada suamimu pagi harinya, dimaafkan ya sudah baik, itu sudah baik. Artinya itu istri yang baik lah, menyadari akan kekurang sopanannya minta maaf, ya, kekeliruan suaminya ditegur, bagus itu. Jadi jangan takut, berani seperti itu jangan takut, itu betul, mengingatkan yang lupa. Kemudian masalah entung, dilar dikidul gitu kita. Ya. Nah, ya. Lah entung apa itu? Ya, entung apa-apa. Oh. Berarti kamu rajin mencari entung berarti. Membeli saat membeli. Oh, ada orang membeli, ya. Ada orang jual entung. Kamu sudah makan juga entung itu? Sudah. Enak enggak? enak. Lah sudah makan, maka sudah makan tanya halal apa haram. Mestinya kalau sekarang ya enggak beli lagi gitu. Lah sing wis kebasis dipangan? Ya, mudah-mudahan dimaafi, Ustaz. Mestinya kalau mau tanya halal apa haram jangan makan dulu. Kalau sudah jelas yakin halal baru dimakan, gitu kan? Halal apa haram? Wis ora sate kok sik kok nek wis wareg lah ditekon. Nah, umpun ternyata kok haram ning wis ngerti rasane enak itu lah. Enggak betul cara begitu itu. Kalau cara beragama itu tanyakan dulu, kalau sudah yakin halal baru dimakan. Nah, kalau haram kan repot kamu yang mengeluarkannya. Kalau barang haram masuk di sini kan doanya tidak terkabul. Itu maka harus hati-hati makan itu. Nah, kalau entung itu insya Allah halal. Alhamdulillah. Tapi ada yang mengatakan entung itu haram karena menjijikkan. Dasar menjijikkan itu enggak ada dasarnya. Ya tak? Lah kamu beleh dulu apa enggak entungnya itu? Ya enggak. Oh enggak. Lah berarti kamu makan bangke yang tidak disembelih. Katanya yang halal itu bangke hanya bangke belalang dan bangke apa? Ikan. Lah bangke entung halal insya Allah. Ya. Boleh besok cari entung yang banyak. Ya. Nek ora entuk entung ya uret-uret itu. Coba pertanyaannya ketiga. Nomor 9 Ustaz. Nomor 9. Nomor 5 Ustaz. Nomor 7. Nomor 9. Nomor 38 Ustaz. 9, 9 silakan. Ayo nomor 9 dulu. Ayo yang nomor 9 ya. Mana? Dalam surat An-Nur ayat 3 tadi disebutkan nama saya Ibu Inul dari MTA Cabang Melati Sleman Yogyakarta. Oh iya, mari. Tadi dalam surat An-Nur ayat 3 disebutkan perempuan musyrik atau laki-laki musyrik. Apa bedanya laki-laki musyrik dan perempuan musyrik dengan laki-laki muslim, perempuan muslim tapi ahli bid'ah? Amalannya amalan bi'ah itu bagaimana cara membedakannya Ustaz? Mohon penjelasan jazakillah khairan alal ilmi. Jadi bid'ah dengan musyrik itu lain. Kalau musyrik itu mensekutukan Allah dengan yang lain. Mensekutukan Allah dengan yang lain. Mohon pertolongan, mohon keselamatan, mohon perlindungan. Mestinya itu hanya Allah yang dengan selamat, tapi minta selamat pada yang lain. Misalnya minta selamat pada danyang, minta selamat pada hari baik, minta selamat pada nogodino, nogosasi, nogotahun, dan sebagainya. Sejenis-jenis itulah itu musyrik. Kalau bid'ah itu melakukan perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak dicontoh oleh para sahabat-sahabat Nabi. Dengan kata lain, beribadah menurut buatannya sendiri atau buatan manusia, tidak mengikuti contoh Nabi atau contoh sahabat-sahabat Nabi. Dengan kata lain, itu kalau menurut hadis Nabi, ibadah yang baru. Ya, ibadah yang baru, zaman Nabi, zaman sahabat Nabi tidak ada, terus diadakan, itu bid'ah. Ya, syarul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang diada-adakan, urusan ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Kullu muhdatsatin bid'atun. Semua ibadah yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua ibadah yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Itu bedanya. Apalagi? 27. Nomor 38 Ustaz. 27 Ustaz. 27 silakan. Ayo nomor 27. Nomor 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Ali Prukiti dari cabang Ngalian Ustaz. Alhamdulillah pada pagi hari ini rombongan dari cabang Ngalian membawa sebanyak kurang lebih 100 orang Ustaz. 100 orang? Ya. Ya, biaya sendiri. Iya Ustaz. biar dengar tau wong ngaji walaupun Ramadan biaya sendiri, tidak ada yang dikasih biaya dari sini, tidak ada. Ya, terus yang jadi pertanyaan saya Ustadz, karena di dalam cabang alian saya sebagai warga, dan alhamdulillah di warga saya di kelompok itu ada saudara yang dalam waktu dekat barangkali akan mengadakan pernikahan anaknya yang putri. Lah pernah menanyakan kepada saya, barangkali sudah ada tata cara atau buku yang dikeluarkan dari majelis yang mengenai tuntunan upacara pernikahan sesuai dengan tuntunan Islam. Namun saya juga sudah berupaya karena saya sendiri juga belum tahu, artinya pernah menanyakan kepada saudara-saudara yang lain yang saya anggap sudah mengaji agak lama juga, namun jawabannya juga belum mengerti. Lah yang perlu saya tanyakan di sini, saya mohon barangkali sudah ada bukunya yang dikeluarkan. Kalau memang belum, saya mohon untuk dijelaskan bagaimana tata cara upacara pernikahan anak perempuan. Karena dalam pelaksanaan ini kan belum terjadi Ustadz, makanya saya tanyakan di sini biar tidak menyimpang dari apa yang dituntunkan Rasulullah. Ya. Itu saya kira yang perlu saya tanyakan. Kalau memang belum ada bukunya, mohon dijelaskan biar saudara saya tadi tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah. Saya kira itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukunya memang belum ada, belum diterbitkan, tapi lewat pelajaran-pelajaran insya Allah sudah diajarkan menurut tuntunan. Ya, jadi perkara pelaksanaan nikah, ijab kabul seperti yang biasa dilakukan oleh naib-naib atau pejabat pencatat nikah di kenaiban-kenaiban itu sudah betul. Boleh. Hanya kan menurut tuntunan sebaiknya waktu nikah itu, ya tak? Pengantin, calon pengantin putri tidak usah dibawa keluar bersama calon pengantin putra. Ya, diperiksa sebelumnya, mau ditanyakan dah anaknya siapa, mentaskehkan data-data yang semestinya. Nah itu nanti kalau menikahkan cukup yang keluar pengantin laki-laki aja, perempuannya nggak usah keluar. Ya. Yang kedua, tidak usah dipertemukan, istilahnya acara temu. Terus di kemuli apa itu? Nah, lendang apa bagaimana itu ditemokke kemuli lendang. Sing laki perempuan dikemuli terus dilakoke karo sing nemokke kuwi. Tidak usah pakai pasangan. Tidak usah pakai ngidak telur. Ya. Tidak pakai dulang-dulangan barang ora usah perlu. Nanti dulang-dulangan kalau di rumah tidak banyak dilihat orang boleh. Ya dah. Nah. Apalagi ya itu aja, dikirapke itu rasa nganggo tuntunan kirap-kirapan. Nah, terus tamu nanti kalau sudah selesai pengantin laki nanti bawur bersama tamu-tamu laki, pengantin putri sama pengantin putri. Kalau mau di dandani pengantin boleh saja, ya toh? Boleh. Terus nanti mau didudukkan ya boleh. Pengantin laki-laki didudukkan di tamu laki-laki, pengantin perempuan dudukkan tamu perempuan, rasa dijejerke dadi tontonan kaya nganten ketoprak itu enggak usah. Itu kalau nurut tuntunan. Ya kan? Nah, itu aja. Apa tuh yang agak aneh apa? Ya saya rasa itulah. Lah lebih baik karena memang baru, kalau akan mau melaksanakan pernikahan, konsultasi atau minta petunjuk kepada pimpinan perwakilannya masing-masing. Insya Allah pimpinan perwakilan sudah sangat paham tentang hal itu. Tamu laki perempuan disendirikan juga, pisah gitu. Nah, saya minta ya, ngalian itu nanti temu pimpinan perwakilan Gunung Kidul, itu kan Gunung Kidul lah daerahnya. Mana? Oh, Semarang. Ah, Semarang, pimpinan perwakilan Semarang. temu Pak Karti atau apa, Atutu apa yang lain itulah. Hanya itu, sana insya Allah sudah biasa pimpinan perwakilan. Minta petunjuknya, minta nasihatnya, minta tuntunannya. Nanti insya Allah akan dipernahkan. Ya, saya rasa itu jawaban saya. 31. Nomor 38, Ustaz. Nomor 38, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Bawa dari Binaan Kebon Sari, pimpinan Bapak Arif dari Madiun, Ustaz. Madiun? Ya. Dari Madiun, Ustaz. Ya. Satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ustaz. Dulu kakak saya pernah bertanya masalah multi-level marketing, Ustaz. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Multi-level marketing itu apakah sesuai dengan hukum ekonomi Islam? Apa? Multi-level marketing, MLM. Oh, itu MLM. Apakah sesuai dengan hukum ekonomi Islam? Dan kalau umpamanya tidak sesuai, dari MLM yang pernah saya ikuti, itu insya Allah kalau saya nggak salah ingat, dia menjelaskan, mereka itu menjelaskan bahwa ada 5 macam MLM yang direstui oleh MUI. Mengapa MUI mengesahkannya? Mengapa MUI merestui kalau memang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam? Mohon dijelaskan itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak membahas tentang MLM. Hanya MLM jangan dibawa masuk ke pengajian di MTA ini. Sebab MLM yang sudah masuk ke sini itu akibatnya menimbulkan hubungan sesama warga MTA yang kurang serasi. Karena MLM itu biasanya dengan menawarkan, jadi betul-betul orang itu digarap untuk materialistis tok. Ya. Ini loh, dulu asalnya cuma tambal sepeda, sekarang mobilnya mewah, rumahnya bagus, kedudukannya sekarang sudah jadi apa begitu. Nah, dia punya downline berapa. Nah, gitu tak. Jadi kalau itu dibawa ke pengajian, kebetulan yang kamu berikan tahu pengajian itu pengurus-pengurusnya, cabang atau perwakilan, terus golek anggota ke bawah warga MTA. Karena sing nawani pengurus udah mau kabeh. Nah, setelah mau, anggota tadi yang menjadi anggota tadi mencari downline-nya di bawahnya lagi sulit. Akhirnya maunya kepengen jadi orang kaya seperti yang dipamerkan oleh promosinya itu, ternyata sulit. Nah, akhirnya timbul hubungan retak antara pengurus dan yang mengikuti itu. Dan MLM yang masuk di MTA ini sudah banyak pengalaman. Maka saya larang warga MTA mengajak untuk MLM warga MTA sendiri. Di sini itu sudah mulai dulu pertama kali Amway itu. Amway. Terus Forever Young. My Seven Diamond. Terus UFO. Terus yang terakhir itu Ginseng. Nah, itu macamnya banyak. Semuanya itu berkesudahan tidak baik. Nah, karena berkesudahan tidak, karena memang tujuannya itu, tujuannya sudah materi. Sehingga meninggalkan hasilnya, apalagi kalau mau datang ini, wah, neng MTA. Neng MTA tujuannya neng kini ngaji surah gagas kuwi pameri MLM. Wah, aku ngaji ini nek melu kuwi kok, wah, dadi mobilku jadi mewah, duwe rumah. Bayangannya itu sendiri kejar materi. Mula nek teko pengajian karo nggo brosur MLMW, mulai kancane nyedaki wae. Ora ngrungokke hasil ngaji ra dirungokke. Nah, kerugian di situ. Ya, apalagi My Seven Diamond itu, wah, sudah banyak orang yang dirugikan. My Seven Diamond itu bayarnya waktu itu 2.300.000. Ya. Katanya nanti dapat satu berlian apa, tunjukkan juga di TV apa di internet. Nanti kalau tidak bisa meneruskan, uang bisa ditarik kembali, dipotong 25%. Yang akhirnya banyak yang tidak bisa meneruskan, tarik uangnya tidak bisa kembali. Tanyakan dulu kalau pusatnya di Amerika, sekarang pindah di Malaysia katanya. Wah, ya singkatnya saja, yang merasa ikut itu tidak bisa menarik uangnya kembali, merasa tertipu. Padahal yang mengajak tadi juga sama-sama warga MTA. Ya, lah warga MTA merasa menipu temannya, padahal warga MTA bisa menerangkan seperti itu. Juga keterangan dari orang lain, dari MLM itu tadi. Jadi kalau itu merasa tertipu kan nurut. Wah, saya ditipu oleh pimpinan saya, pimpinannya, aku ya ditipu sana, ya ditipu sana. Nah, karena begitu hubungannya jadi tidak baik, saya ketok, tidak boleh MLM masuk di MTA ini. Nah, itu ya tujuannya. Boleh apa itu sesuai dengan tuntunan Islam apa tidak, tapi yang jelas dengan masuknya MLM ke MTA itu membawa hubungan satu dengan yang lain kurang menguntungkan. Apalagi yang kena ginseng itu, sampai ada yang jual sawah, ada yang pinjam uang ke bank, masukkan ke ginseng, habis akhirnya. Nah, maka itu ngaji-ngaji. Wis nek ngaji ning MTA aja terpengaruh, matanya itu berpaling, ngaji sing digoleki mung gebyar dunia, dipameri dunia itu ML, sebentar lagi kamu jadi apa, mempunyai downline sekian, tiap bulan kamu menerima uang sekian ratus juta, sebentar aja kamu sudah mempunyai ini, dulunya bengkel sepeda, sekarang jadi showroom mobil, mamanya gitu. Wis sing dipikir kuwi wae, pelajarannya agamanya enggak masuk. Bareng itu tidak tercapai, wah kapusan aku. Lah sing ngapusi sapa? Ya kancaku dhewe. Nah, gitu lah. Nah, hubungannya jadi retak. Maka enggak boleh masuk di sini. Lepas apa itu sesuai dengan tuntunan atau tidak, tapi yang jelas masuk ke sini berakibat kurang baik hubungan satu dengan yang lain. Itu yang sudah begitu. Apalagi? Cukup, Ustaz. 31, Ustaz. Oh, terakhir, nomor 31, terakhir. Ya, ya masih ya. 5 menit lagi digenepi sisan. Dari ya, Ibu Titin Karanganom, Ustaz. Ini hal ini baru... Ibu siapa? Dari Ibu Titin. Ibu Titin. Ya. Hal ini baru terpikir ketika saya masuk ke sini. Gini, Ustaz. Kemarin 2 hari yang lalu itu saya dimintai tolong oleh ponakan saya untuk nalangi membeli ayam bangkok. Itu kalau nanti ayam bangkoknya itu dijadikan untuk ayam aduan, itu apa saya termasuk tolong menolong dalam hal dosa dan pelanggaran, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang itu ayam bangkok itu tujuannya untuk diadu, kamu yang nalangi membelikan dulu, berarti ta'awanu alal ismi, termasuk bantu-membantu dalam perbuatan dosa. Jadi ya. Apalagi? Cukup, Ustaz. Sudah cukup? Yes, cukup. Selanjutnya kami bacakan penyerahan jimat, Ustaz. Penyerahan jimat yang pertama dari Bapak Zaiki, pendengar radio Persada FM, Jalan Tapak Raya Semarang, berupa 1 rompi anti tembak dan bacok. Apa? Rompi anti tembak dan bacok, Ustaz. Anti tembak? Iya. Coba anti... ditampakkan gitu, biar kelihatan dulu, tak tampak di sini. Dulu, bawa aja ini coba. Coba lihat, yang di sini kan belum lihat. Nah, di sini kan. Nah. Ini katanya anti tembak. Nah, ini ambunya pek banget ini. Harganya berapa nih? Kalau dulu ada yang nyerahkan gini harganya 7,5 juta. Ya. Yang kedua, sabuk anti bacok dan bisa tidak bisa ya, dilihat. Iya. Ya. Sabuk anti bacok tulisannya Arab. Ya, kalau kamu pakai iki dibacok ora apa-apa nek kena ikine. Ya. Ya. Mula sekarang padahal ini produksinya sudah banyak ini. Masih banyak yang disimpan belum laku dijual. Lah sekarang sudah terbeli aja diserahkan sini, mulai sing wis gawe okeh, bubruk. Tak laku. Mulai marah-marah, ya. Yang ketiga, rencong untuk jaga rumah. Rencong itu senjatanya orang Aceh. Kalau untuk menjaga rumah orangnya membawa itu lah pantas. Nek itu tok suruh jaga rumah, gimana? Ya. Yang keempat, batu kodok, anti santet dan bahaya. Batu apa? Batu kodok. Yo, batu bentuknya kayak kodok, anti santet, ya. Kemudian, yang saya nggak pakai itu aja, ndak ada sampai sekarang tak kau nyantet aku atau enek sing kenek. Padahal ndak punya batu kodok. Apalagi? Yang kelima, batu bertulisan Allah untuk pengasihan. Untuk apa? Untuk pengasihan, Ustaz. Pengasihan? Ya. Pengasihan. Ya. Niatnya sebungsa negatif. Terus? Kemudian yang kedua, dari pendengar radio Persada FM dari Cawas Klaten berupa dua bilah keris, tiga senjata tajam. Namanya apa itu? Tidak disebutkan. Set. Manfaatnya? Khasiatnya juga tidak di. Ya. Terus? Kemudian satu senjata tajam dari Kuningan yang bertuliskan kalimat Toyibah. Nah. Apa tulisannya apa itu? Tulisannya La ilaha illallah. Jadi jimat. Sudah. Kemudian satu sabuk. Kemudian dua batu akik. Kemudian dua bungkusan tulisan Arab dan tiga kuningan berupa arca. Nah, reca tadi jimat oleh orang Islam, coba. Kemudian yang ketiga dari Bapak Wiryo di Kromo, Pandian, Tasikmadu, berupa sebuah keris Kiai Jalak Pengasih. Kiai Dalang Pengasih. Jalak Pengasih, Ustaz. Khasiatnya hasil tani bisa melimpah dan dalam berdagang laris. Dagang laris, petani hasilnya melimpah. Ya seolah-olah keris itu yang memberi rezeki. Yang keempat dari kolektor Bapak Adi Kenteng Purwantoro Wonogiri berupa 15 keris besar. Enam keris kecil, tujuh keris tanpa rangka, satu mata tombak, tiga rangka keris, khasiatnya untuk kewibawaan, keselamatan, dan kekebalan, serta lain-lainnya. Sudah? Sudah? Cukup, Ustaz. Baik, ya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang menyerahkan jimat tadi, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan jangan terulang lagi. Ya, perbuatan syirik itu dosa yang besar, tapi karena belum tahu, mengapa saya katakan belum tahu, ya ternyata setelah ngaji kita tahu jimatnya diserahkan semua dan tidak diyakini semua, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Selanjutnya hati-hati untuk menebus dosa-dosa yang tadi, diperbanyak kebaikan-kebaikan untuk mengimbangi dosa yang telah diperlakukan. Baiklah, pengajian pada siang hari ini, sebelum saya akhiri, ada titipan salam dari saudara-saudara kita, untuk kita semua dari Korea, dari Jepang, dari Batam, Tanjung Pinang, Jambi, Muko-Muko, Jakarta, Kebumen, Sempor, Kroya, Bojo Kendal, Ungaran, Kudus, Gresik, Tulungagung, Sanggau, Pontianak, Ketapang, Kutai Timur, Lombok NTB, Atambua NTT, Manokwari, Papua. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali pada kelompok-kelompok kajian dari jarak jauh yang kirim salam pada kami semua. Salam saya balik kepada saudara-saudara, mudah-mudahan bisa istiqomah